ngaji karena mic atau speakernya agak kurang begitu bagus. Harusnya sound besar sampai sana biar orang kampung kena semua. Hadirin sekalian, buku ini saya bagi dengan beberapa pembahasan. Pertama, hakikat taubat. Kemudian bahasan kedua, jalan menuju taubat. Lalu selanjutnya adalah taubatan nasuha. Disusul dengan bentuk-bentuk maksiat yang isinya adalah menjelaskan bahaya dosa besar dan macam-macamnya, bahaya dosa kecil bahkan bisa besar, kemudian tingkatan-tingkatan orang bertaubat. Kalau pentingnya di dalam pembahasan itu ada pembahasan tentang pengaruh-pengaruh maksiat di dalam kehidupan manusia dunia dan akhirat. Lalu kita susul dengan penjelasan penghalang-penghalang taubat. Ada 10 dan terakhir adalah racun, penawar racun maksiat. Tapi tidak mungkin kita jelaskan semua pada saat ini, apalagi sudah ngap-ngapan. Pertama kita buka hakikat taubat halaman 21. Taubat secara bahasa artinya kembali dari maksiat. Makanya kalimat taba yatubu bimakna raja'a, rujuk. Makanya ada istilah rujuk dari kebid'ahan kepada sunnah, rujuk dari kesalahan kepada kebenaran, rujuk dari kebatilan menuju al-haq. Ini kalimat taubat. Sehingga dari salian, kalau ada orang yang bertaubat sementara tidak ada perubahan, maka taubatnya itu hanya sekedar dia bibit. Sehingga para ulama menegaskan taubat tanpa dibarengi dengan bukti taubatnya para pendusta. Ya, taubatnya para pendusta. Misalnya istighfar, tapi hatinya masih ingin maksiat. Kadang-kadang raut mukanya menunjukkan insya Allah, apalagi sedang ditonton orang, menunjukkan penyesalan yang sangat, tapi hatinya masih setiap hari cari-cari kapan kesempatan maksiat bisa terulang lagi. Ini jelas bukan taubat. Oleh karena itu, antum bisa lihat halaman 21. Taubat adalah menyesal dosa-dosa masa lalu, bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang, memperbaiki kewajiban yang telah disia-siakan, menunaikan hak-hak orang lain yang bersifat harta benda, menguruskan badan yang kena dari harta yang haram dan harta syubhat dengan kesedihan dan tangisan sehingga badan tinggal tulang belulang, kemudian tumbuh makan lagi dengan makanan yang halal, tumbuh daging baru kalau seandainya gemuk, ya alhamdulillah, enggak ya sudah. Itu cara taubat, taubatan nasuha. Ini kayaknya enggak nyampe jam 11 ya. Suara saya sudah habis. Jadi kita akhiri sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kalau nampil begini enggak semangat. Sama gigi mungkin enak lah, ya, apalagi dokter kan. Jadi ada misalnya, kalau kita ditanya tobat mana tadi, menyesali dosa-dosa masa lalu, ya Allah, saya pernah menipu orang. Setiap teringat itu selalu hatinya merasa menangis, menyesali dan beriris-iris. Ya Allah, saya pernah berjudi. Ya Allah, saya pernah berzina. Ya Allah, saya pernah melakukan kekufuran, kesyirikan, termasuk penyembahan terhadap kuburan dan yang lainnya. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Jangankan sekarang mengulanginya, teringat aja. Nulis. Dan kalau seandainya disuruh kembali mengulanginya, mendingan diceburkan ke dalam api daripada mengulangi dosa tersebut. Makanya tanda-tanda taubat dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Nanti di halaman ada di sini semua, nanti nggak usah nyatet. Ya, antum lihat. Setelah bertaubat lebih baik daripada sebelumnya. Artinya kalau seandainya dulu salatnya masih teledor, hubungannya dengan orang tuanya masih renggang, bahkan ngaji ta'limnya jarang-jarang, maka setelah taubat hubungan dia dengan Allah, terutama dicermatkan dalam salat, rutin datang ke masjid bagi laki-laki. Kemudian ibu-ibu sekalian yang perempuan melaksanakan pelan-pelan memenuhi berbagai macam perintah Allah di dalam dirinya, rumah tangganya, dari mulai pakai jilbabnya, menutup auratnya, taat kepada suaminya, dan pendidikan anaknya termasuk hubungan dengan orang tuanya semakin baik. Ya, kemudiannya terus menerus merasa takut akan makar Allah. Hadirin sekalian, tidak akan tobat tersebut baik kalau orang merasa aman dari makar Allah. Ya Allah, jangan-jangan dosa saya yang selama ini saya lakukan, engkau segerakan sanksinya di dunia. Ya Allah, jangan-jangan kesalahan saya nanti, engkau balas di akhirat dan tobat saya tidak diterima, tidak engkau terima. Dan itu selalu menghantui dirinya setiap hari. Dan yang ketiganya, hati merasa tercabik-cabik ketika ingat maksiat. Inilah tanda-tanda tobat menurut Imam Ibnu Qayyim diterima oleh Allah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, orang kalau belum menemukan pada dirinya hal ini, maka hendaknya bertobat dari tobatnya. Tolong dicamkan, bertobat dari tobatnya. Barang siapa yang belum menemukan hal ini pada dirinya, hendaknya bertobat dari tobatnya. Artinya, bertobat karena tobatnya masih teledor. Bertobat karena tobatnya masih belum sempurna. tentang masalah hakikat daripada taubat. Kalau seandainya ini apa? Mas? Jangan. Ini aja udah dimantuin tambah lagi. Seandainya sekarang ini kesalahan karena kaitannya dengan dosa antar anak Adam, cara tobatnya kalau berupa harta harus dikembalikan. Ya Allah, saya dulu kalau makan sering gak bayar, cari rumah makannya, kasihkan. Kalau saya dulu mencuri, menipu, kembalikan. Kalau sekarang dulu saya, kalau dulu saya korupsi, kembalikan ke negara. Intinya dulu sekalian, tobat orang dari harta, makan harta orang lain, harus dikembalikan kepada yang punya. Kalau seandainya sudah masuk ke badan, maka katanya Imam Ibnu Mubarak, melihat hakikat tobat, halaman 25. Adapun tobat menurut Ibnu Mubarak, memiliki 6 tanda. Menyesali kesalahan masa lalu, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya, menunaikan kewajiban-kewajiban agama yang telah ditelantarkan, mengembalikan hak-hak yang dirampas kepada pemiliknya, menguruskan badan yang selama ini darah dagingnya tumbuh dari yang haram dengan tangisan dan kesedihan. Setiap harinya, setiap saatnya menangisi kesalahan tersebut sampai badannya kurus, sehingga dulu daging darah yang diproduksi dari harta haram, makanan haram, minuman haram hilang bersama hilangnya darah dan daging mengurus tersebut. Baru setelah itu dipulihkan lagi dengan makan minum harta makanan minuman yang haram, minuman yang halal, dan kemudian kalau seandainya Allah takdirkan kembali lagi, maka itu baik. Kalau tidak, maka cukup, yang penting kita sudah menjalannya. Sikap bertobat maksiat hendaklah segera bertobat dengan menyesal, melepas ikatan maksiat, takut berbuat maksiat, dan bertekad secara jujur untuk tidak mengulangi kembali dalam rangka mengagungkan Allah, ikhlas kepadanya dan takut siksaannya. Orang yang demikian Allah akan terima tobatnya, dan Allah akan hapus setiap kesalahannya di masa lalu sebagai bentuk karunia dan kebaikannya. Insya Allah. Tidak nyampe, betul-betul. Nanti saya akhiri jam 10:30 saja, Mas. Nanti. Terus terang saya nggak bisa ceramah kalau mic-nya seperti ini. Kalau tahu seperti ini, anda batalkan, betul-betul. Karena kasihan jamaah sudah datang dari jauh-jauh, materi nggak maksimal, ya, emang ngotot banget, ngotot. Kalau nggak ngotot, nggak nyampe belakang. Yes, seumur sekali tablet paling setahun, nyewa. Aduh, ini nggak, belum ada mic-nya nih. Penjual masjid aspek nih, anti speaker. Ini ada speaker ya. Ada. Hey, ini hakikat daripada taubat. Keutamaan taubat jelas sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. kalau mik ini ya sih, ini untuk taklim kajian ahad, kajian rutin, ya, kajian rutin bisa. Dan mana intinya siapa begini? Kita lanjutkan keutamaan taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ini keutamaan. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi. Allah berikan faedah, yursilu samaa'a 'alaykum midrara wa yamdi wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Kata Imam Al-Hafidz Ibn Katsir berkata, kemudian Hud memerintahkan kaumnya beristighfar, karena dengan istighfar dosa-dosa yang lalu dapat dihapuskan. Kemudian memerintahkan mereka bertobat untuk masa yang akan mereka hadapi. Siapa memiliki sifat seperti ini, niscaya Allah akan memudahkan rezekinya, melancarkan urusannya, dan menjaga keadaannya. Karena itu Allah berfirman, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat lebat atasmu. Dan Allah menegaskan juga, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hadirin sekalian, lihat faedah daripada taubat lagi. Halaman 28 dari Abu Nujaym Imran Ibn Husain. Sesungguhnya ada seorang wanita dari Juhayna yang hamil karena zina, dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wahai Nabi Allah, aku telah melanggar hukuman had, aku telah berzina, maka tegakkanlah hukuman atas diriku. Nabi memanggil wali wanita tersebut dan berkata, perlakukanlah dia dengan baik, dan jika telah melahirkan, datangkanlah kepadaku. Dia melaksanakan. Kemudian Rasulullah memerintahkan wanita tersebut agar merapatkan pakaiannya, dan memerintahkan agar wanita tersebut diracun. Kemudian beliau mensolatinya. Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau mensolatinya sedangkan dia telah melakukan zina. Apa kata Rasul? Inilah keutamaan bertaubat. Dia telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, jika tobatnya dibagi kepada 70 penduduk Madinah, berarti sahabat, maka akan cukup baginya. Subhanallah, hadirin sekalian, betapa indahnya, betapa keutamaan dan kebaikan ditunggu oleh semua orang. Wanita berzina kemudian diberikan keutamaan sama dengan 70 sahabat radhiyallahu alaihi yang menghuni, yang tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah saja kabilahnya besar. Sahabat Rasulullah memiliki kabilah besar berada di sini. Siapa saja dari sekalian yang melakukan apa yang dilakukan perempuan tersebut, kemudian melakukan tobat seperti yang dilakukan oleh perempuan tersebut, yaitu perempuan Hamidia yang datang secara tulus, jujur dan ikhlas mengakui kesalahannya, lalu ini dibersihkan, dirajam Rasulullah SAW bersama sahabatnya sampai meninggal dunia, dihargai oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah naik, ketika Umar bin Khattab menegur, ya Rasulullah, apakah kita mensolati orang yang berzina? Apa kata Rasul? Dia telah bertobat sungguh-sungguh. Demi Allah, jika tobatnya dibagi dengan 70 penduduk Madinah, maka akan cukup baginya. Maka apakah kamu menemukan orang yang lebih mulia daripada orang yang secara sungguh-sungguh ingin membersihkan dirinya semata-mata karena mencari ridha Allah. Ini fadilah. Ada pun hukum taubat, hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa taubat itu hukumnya fardu ain. Tidak bisa ditunda-tunda. Ya, lihat halaman 30. Hukum bertaubat. Setiap muslim wajib bertaubat dari segala dosa dan maksiat. Bahkan para ulama ijma, segera bertaubat dari segala dosa, baik besar maupun kecil, hukumnya wajib. Bahkan Imam Al-Qurtubi berkata, tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa tobat hukumnya wajib bagi kaum muslimin, terutama yang berbuat dosa. Imam Ibnu Qudamah juga mengatakan ijma telah tetap bahwa tobat hukumnya wajib karena dosa-dosa menghancurkan, dosa-dosa menghancurkan dan menjauhkan seorang hamba dari Allah, sehingga dia wajib segera melenyapkan dan melarikan diri darinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, seorang hamba senantiasa berada dalam kenikmatan yang perlu disyukuri, dan perbuatan dosa yang membutuhkan istighfar. Kedua perkara tersebut lazim seorang hamba untuk selamanya. Artinya, yang dikatakan oleh Syaikhul Islam betul. Manusia itu tidak lepas setiap hari selalu butuh syukur dan istighfar. Syukur karena limpahan nikmat Allah yang begitu besar. Ya, yang begitu besar. Dan setiap saat dibutuhkan istighfar. Kenapa, hadirin sekalian? Karena nikmat yang sekian banyak belum sempat disyukuri semuanya. Coba hadirin sekalian lihat aja. Jangankan nikmat yang besar, ya. Nikmat buang hajat saja itu tidak bisa kita hitung. Coba kenapa habis buang hajat dianjurkan membaca ghufronaka, ya Allah ampuni aku, bukan alhamdulillah. Harusnya habis buang hajat nikmat mengatakan alhamdulillah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala lewat ketetapan Rasulullah, lewat hadis Rasulullah menganjurkan kita untuk berdoa ghufronak. Kenapa? Karena nikmat buang hajat yang begitu besar tidak bisa disyukurin oleh hamba, sehingga minta ampun, ya Allah ampuni aku atas nikmat ini, belum semua saya bisa syukuri. Makanya kalau saya tanya sama antum, mana yang lebih nikmat, sukses keluar dari hotel bintang 5 dengan sukses buang hajat? Masya Allah, kalau hotel bintang 5 antum masih pusing. Ya, bayarannya yang pusing. Antum masuk gratis, masuk masya Allah, keluar. Makanya kadang-kadang subhanallah, gak ditengok lagi saking nikmatnya. Gitu. Wajib bagi para pendusta. Ya ikhwan, tolong dicamkan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak menyimpan kesalahan. Tidak ada dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Ditampakkan atau disembunyikan. Ketahuan orang lain atau sampai saat ini ditutupin. Atau Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya. Kesalahan itu ada yang sifatnya akidah. Ada yang sifatnya manhaj. Ada yang sifatnya ibadah. Ada yang sifatnya muamalah. Dan semuanya, alhamdulillah, bagian dari konsekuensi Allah Maha Rahman Maha Rahim tidak membiarkan hambanya putus asa di atas kesalahan, dan juga tidak membiarkan hambanya merana, tidak memiliki jalan keluar dari berbagai macam himpitan dosa dan maksiat. Makanya dari sekalian, seakan-akan taubat dan istighfar itu merupakan angin segar yang selama ini membuat sesak ruangan-ruangan maksiat dan juga ciri-ciri dosa yang mengelilingi kehidupan manusia. Allah mengatakan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin. Sesungguhnya tobat itu dianjurkan bagi orang yang melakukan kesalahan karena kebodohan. Mas, saya ingin tegaskan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'maluna as-su'a bi jahalatin? Jahalah itu kejahilan. Karena seperti yang dikatakan oleh Imam Mujahid, seluruh orang yang berbuat dosa, baik sengaja atau tidak sengaja, dasarnya adalah kebodohan. Artinya, setiap orang berbuat maksiat itu pada hakikatnya adalah bodoh. Artinya, melakukan tindakan kebodohan dan tindakan orang-orang bodoh, walaupun pintar. Sekarang kalau antum ingin lebih jelas lagi, ada ustaz alim, masya Allah, hafal hadis, subhanallah. Ternyata di meja judi atau di meja khamar minum khamar teler. Di sampingnya ada orang awam, orang biasa, orang jahil. Apa bedanya, mas? Tak ubahnya seperti orang jahil dan tidak ubahnya seperti perbuatan orang bodoh. Pintar dalam ilmunya tapi jahil dalam tindakannya. Makanya anda melihat, mas, ketika orang itu berbuat kesalahan, baik itu kekufuran, kesyirikan, termasuk kebid'ahan, walaupun alim, walaupun sekarang tingkatannya itu profesor, doktor, titelnya masya Allah, kalau anda melihat ketika dia menyampaikan kesesatan dan penyimpangan, dia tidak ubahnya seperti orang bodoh sedang berbicara. Baik-baiknya seperti orang jahil yang berbicara. Ya. Oleh karena itu adanya sekalian, tolong dicamkan, siapa yang sekarang hari-harinya berbicara dengan sunnah, maka Allah kasih ilham, sinar hatinya dan ilmunya akan bertambah. Siapa yang hari-harinya berbicara tentang masalah kebid'ahan, kemaksiatan, kekufuran, Allah akan cabut cahaya dari hatinya dan Allah akan tambah kebodohannya dan akan ditarik keilmuannya, walaupun dia hafal Sahih Bukhari Muslim. Makanya ikhwan, jangan berharap Islam itu akan jaya di tangan orang-orang ahli bid'ah dan orang-orang sesat dan orang-orang yang menyimpang dari Alkitab wa Sunnah. Karena pada akhirnya kebangkitan adalah umat bangkit kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada kebenaran, sementara mereka menggerogoti kebenaran. Tobat itu baru tidak diterima bagi orang yang melakukan kemaksiatan hatta idza hadara ahaduhumul maut, sampai hadir kematian baru ngomong qala inni tubtul an, saya baru tobat sekarang. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, atau mati dalam keadaan kafir musyrik, na'udzubillah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, seorang akan selalu diterima taubatnya dan Allah akan selalu membuka taubatnya selagi hijab tidak diturunkan. Apa yang dimaksud hijab diturunkan? Jiwanya mati dalam keadaan musyrikah, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan membawa dosa penyekutuan terhadap Allah. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man mata yushrik billahi syai'an dakhala an-nar, barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah masuk neraka. Makanya ikhwan, haram menunda-nunda taubat. Menyegerakan taubat agar maksiat tidak menjadi muda dan karat tidak bisa dihilangkan. Menyegerakan taubat sebelum ajal tiba atau tertimpa sakit. Jadi jangan sampai seorang muslim baru berkata, ya Allah sekarang aku bertobat, pada saat ajal sudah menjemput, aku pada saat nanti matahari sudah terbit dari barat. Maka segerakan orang yang mengenal Allah dan keagungannya, kebesarannya, dilihat, lihat ikhwan halaman 36. Ada dua sisi penjelasan dari masalah firman Allah tadi, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin. Setiap orang yang berbuat maksiat itu pasti jahil, walaupun seorang alim. Kenapa? Alasannya orang yang pertama, orang yang mengenal Allah, keagungan dan kebesarannya, serta kesombongan Allah, maksudnya al-kibriya-nya Allah, pasti dia akan takut dan tidak mungkin berbuat maksiat. Cukuplah rasa takut tersebut itu ilmu. Makanya di dalam ucapan Imam Ahmad mengatakan asmul ilmu khasyatullah, asas ilmu adalah takut kepada Allah. Berarti orang itu kalau tidak takut maksiat, tidak takut kepada Allah, berarti orang bodoh. Karena Allah hanya memberikan titel alim kalau mendatangkan takut kepada Allah. Maka Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Walaupun sekarang ini dikatakan masya Allah, orang ini hebat, orang ini ilmunya banyak, setiap saat kalau berbicara mengalirkan mutiara hikmah, tapi kalau hidupnya berlimpah dengan kepenyimpangan, kesalahan, kemaksiatan, maksiat yang kaitannya dengan akidah, maksiat kaitannya dengan manhaj ibadah dan muamalah, maka pada akhirnya dia itu orang tidak pintar, tidak alim, alias jahil, alias bodoh. Karena apa? Kalau dia itu alim, pasti takut sama Allah. Kalau takut sama Allah, pasti tidak maksiat. Kok maksiat berarti masih bodoh? Yang kedua, siapa yang mengutamakan maksiat di atas ketaatan, ia akan kehilangan kemuliaan, pahala dan lezatnya ketakwaan maupun ketaatan. Jika masih tersisa keimanan di hatinya, dia pasti akan berusaha melepaskan dosanya dengan bertobat di akhir umurnya. Dia tidak akan membiarkan dirinya nyaman dengan dosa perbuatan hina, karena dia tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Apakah dia akan diberi kesempatan bertobat? Apakah dia akan diberikan kesempatan bertobat sebelum mati, ataukah kematian menjemputnya lebih dahulu secara tiba-tiba? Dia ibarat orang kelaparan lalu makan makanan beracun untuk mengusir kelaparan yang akan datang. Lantas untuk terbebas dari pengaruh racun, dia minum penawar racun. Jelas tindakan ini adalah tindakan orang bodoh. Maksudnya gini mas, ini kan orang alim, dia sudah punya ilmu yang merupakan sebuah obat. Ternyata dia kelaparan, merasa kelaparan, berobat dengan racun, yaitu maksiat. Mungkin enggak tindakan ini dikatakan tindakan orang pintar, orang ngerti, orang paham? Tidak ada orang yang memberikan julukan orang ini kecuali ini adalah tindakan orang jahil. Namanya berobat dengan obat-obat yang bagus, makan dengan makanan yang sehat. Ini sudah dapat obat di kantongnya, di dalam dirinya ada Quran, ada sunnah, ada ilmu yang bermanfaat. Ternyata cari makanan yang beracun, cari maksiat sehingga merusak apa yang telah ada di dalam dirinya. Maka ini tidak dikerjakan kecuali orang yang jahil saja. Nah, adapun syarat-syarat taubat, nah, ini jelek, ini jelek-jelek. Nah, nanti masih ngaji lagi. Kalau begini habis suara saya nanti di Bekasi habis, nggak dapat. Antum dengar enggak kalau begini? Hah? Hah? Halo? Tes, tes. Tes. Ya. Tes. Jelas enggak di sini? Jelas. Ya, udah. Syarat-syarat tobat. Ya. Enggak masuk. Syarat-syarat tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama diri sekalian ikhlas. Jadi ikhlas bukan hanya dituntut di dalam masalah ibadah yang sifatnya baik. Ya ikhwan, tolong dicamkan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada orang mukmin, falahum ajrun ghairu mamnun. Apa artinya falahum ajrun ghairu mamnun? Ada yang tahu? Hah? Pahala tidak pernah putus. Padahal ibadah tidak setiap saat kita lakukan. Jawabannya, bapak sekalian, kalau kita maknai ibadah hanya melakukan perintah Allah, maka betul apa yang Anda katakan, tidak setiap saat kita tidak melakukan ibadah. Padahal di dalam pandangan yang benar, seorang itu dikatakan melakukan ketaatan ialah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka pada saat sekarang kita tidak minum khamr, kita tidak berzina, kita tidak melakukan kebid'ahan, dan kita tidak melakukan kesyirikan, pada saat itu diam kita mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bishawab, ghairu mamnun. Bagi orang mukmin setiap saatnya mendapatkan pahala walaupun dia seakan-akan sekarang diam. Contoh aja ta'lim antum. Makanya di antara para ulama mengatakan bahwa ilmu itu adalah salatu sirri, salat yang tidak kelihatan, ibadah yang paling agung. Kenapa demikian? Dari kita ta'lim dikatakan majlis zikir, dikatakan Rasulullah SAW riyadul jannah. Makanya beliau katakan idza marattum bi riyadil jannati tartau, jika di antara kalian melewati taman surga hendaklah kalian bersimpuh. Ikhlas artinya ikhlas itu begini. Ya Allah, saya ninggalin rokok murni hanya karena memang itu engkau benci ya Allah. Ya, bukan karena sekarang jantungnya sudah mulai keropos atau mungkin duitnya sudah mulai bokek atau istrinya minta cerai karena suaminya merokok. Mas, mendingan saya cerai aja kalau mas masih merokok. Kenapa? Kalau mas merokok, mendingan gue dicium kebo ketimbang mas. Kalau dicium orang merokok itu kayak ditampari asbak rokok, plok-plok. Saya ikhlas meninggalkan minum khamr bukan karena sekarang ini saya kena umpamanya kanker apa? Ulu hati atau kanker macam-macam. Atau kanker kantongnya kering, enggak bisa beli. Saya sekarang meninggalkan suatu perkara-perkara penyimpangan agama. Contoh aja sekarang hadirin sekalian, saya keluar dari jamaah yang sesat bukan karena di sana saya sudah tidak dapat peluang lagi. Saya sudah tidak dijadikan murah, saya tidak dijadikan camat, tapi saya keluar dari sana karena itu menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Itu ikhlas. Ikhlas di dalam bertaubat. Contoh saja sekarang saya jilbaban bukan karena suami saya memuji saya kalau jilbaban atau belanjanya tambah atau saya tampil cantik karena teman-teman saya sekarang pada jilbaban. Karena dulu masya Allah rame-rame ketika ayat-ayat cinta sedang bergema, masya Allah sampai ada beberapa tetangga saya pinjam cadar. Ternyata banyak mbak cuma 2 hari pengen jadi siapa itu yang banyak cadaran si Anwar itu juga dibalikin. Itu namanya bukan taubat, taubatan nasuha, bukan ikhlas mencari ridha Allah, membenci maksiat dalam rangka mengejar pahala Allah dan seterusnya. Contoh aja dulu sekalian, saya taubat dari berbagai macam tradisi yang menyimpang bukan karena sekarang lapak tradisi itu mulai sepi. Wah, sekarang ini orang undang saya sudah mulai sepi, kayaknya harus cari alternatif. Nah, ini bukan tobat. Nanti kalau ramai lagi, kumat lagi. Makanya dari sekalian, ikhlas. Allahumma ja'al amali kullahu salihan, wa ja'alhu li wajhika khalisan, wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Masya Allah, ini doa yang sering dipanjatkan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Antum lihat halaman 38. Ya Allah, jadikanlah amalku semuanya saleh dan jadikanlah amalku semua itu mencari wajahmu ikhlas karenamu ya Allah, dan jangan sekali-kali amal ini untuk selainmu ya Allah. Yang kedua meninggalkan maksiat. Karena gini mas, jiwa itu kalau terbuai dengan maksiat enggan meninggalkan, apalagi kerak racunnya semakin parah, yaitu apa? Tulul amal wa taswid, panjang angan-angan, suka menunda-nunda, ilmunya rendah, imannya lemah, ditambah plus makan berlebihan, tidur berlebihan. Orang seperti ini paling susah untuk bertobat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lihat, adapun tobat dari sikap meremehkan perintah Allah dan kebaikan dengan cara bertobat dan beristighfar dari keteledoran berbuat kebaikan, bertobat dari perbuatan yang disangka baik ternyata buruk sebagaimana kondisi yang dialami oleh bid'ah, dan bertobat dari perasaan ujub bagi bahwa dia merasa telah melakukan ibadah secara sempurna padahal belum, atau dia merasa beribadah dengan sempurna karena semata-mata karena kekuatannya, ia lupa bahwa bisa melakukan ibadah tersebut karena la haula wala quwwata illa billah. Makanya ikhwan, kesalahan orang awam berbeda dengan kesalahan orang alim. Kalau kesalahan di pandangan orang awam masih ya judi, minum khamr itu, tapi ada yang kesalahan orang alim menyangka dia telah berbuat baik padahal belum, ini juga kesalahan. Ujub terhadap amalnya, dan ujub itu sederhana sekali definisi ujub. Lihat, ketika Abdullah ibn Mubarak ditanya, wahai imam, apa yang dimaksud dengan ujub? Kata beliau apa? Ketika kamu merasa punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, apa saja bentuknya, bukan hanya ilmu. Makanya ujub itu bisa ujub dalam masalah ilmu, bisa ujub dalam masalah agama, bisa ujub dalam masalah pakaian, jabatan, ketenaran, merata, termasuk tampan, rupawan, menganggap bahwa tidak ada orang yang paling cantik di kampung ini kecuali saya, merasa tidak ada orang yang paling pintar kecuali saya, merasa tidak ada orang yang paling fakih dalam masalah tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu hadis kecuali saya, ini ujub. Makanya di antara para ulama mengatakan ujub itu berhala yang paling berbahaya dalam tubuh manusia, berhala paling berbahaya, makanya harus disingkirkan. Makanya kan obatnya, caranya meremehkan gunanya asal usul manusia dan rendahnya serta kelemahan dia. Makanya katanya Al-Hasan al-Basri, laula salasatu ma yuqti'ul insanu ra'sahu, kalau bukan karena tiga perkara manusia tidak mau menundukkan kepalanya, yaitu pertama al-faqr, kemiskinan, al-mautu, kematian, dan al-maradu, sakit. Makanya sekali-kali sakit itu penting. Masya Allah, ternyata saya bisa sakit. Makanya antum lihat, biarpun preman tatonya segede ember, kalau dimasuk angin lempak juga loh. Iya. Oh, Masya Allah, ternyata. Makanya ikhwan, seorang ulama memberikan suatu nasihat agar kita tidak ujub, apalagi nanti sombong. Bedanya ujub sama sombong apa? Kalau ujub masih lingkup dalam dirinya sendiri, saya hebat. Kalau sudah kehebatan itu digunakan menghina orang, nah baru sombong. Umpamanya cerdas bahasa lo, otak lo, cuman itu tanah dikasih roh, nah, ini udah sombong. Maka kalau orang sudah kena sikap seperti itu, sadari kata ulama, wahai manusia, sadari atas kesombongan dan keangkuhan kamu. Kehinaan asal usul kamu, kamu pernah dua kali lewat jalan kencing. Manusia yang sombong, sadari kamu pernah dua kali lewat jalan kencing. Hah? Paham gak? Pertama ketika proses mani masuk, ketika yang kedua keluar jabang bayi, dua kali sombongnya udah. Dari mana kita bisa sombong? Pernah dua kali lewat jalan kotor sekali. Masya Allah, kalian kita ini asalnya dari barang yang sangat jijik. Kalau antum mana kabu mani, mau enggak? Jijik, enggak ada orang yang berminat. Kemudian setelah itu prosesnya lewat dua kali jalan kotor. Subhanallah, dari mana kita bisa sombong dan menyombongkan diri kita? Ujub, seakan-akan kita orang paling hebat. Makanya benar sekalian, siapa saja yang sekarang ini merasa itu, tinggalkan. Ketika menyesali perbuatan dosa, segera meninggalkannya, bertekad untuk tidak mengulanginya. bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Adalah seorang bertekad dari dosa dan berjanji pada dirinya untuk tidak mengulangi di kemudian hari, berniat untuk memperbaiki dan seterusnya. Tidak terus-menerus melakukan dosa maksiat. Dengan tempat harus dibuktikan dalam hati, lisan dan perbuatan. Jangan cuma dalam lisan tok, itu taubatnya orang-orang munafikun. Taubat cuma hanya sekedar di dalam angan-angan tok, itu taubat ilkadabim. Tapi harus dibuktikan dalam perbuatan. Makanya dari sekalian, orang yang sekarang ini taubat, katanya Ibnu Qayyim, taubat itu menjalani suatu proses membenci keburukan secara zahir maupun batin, lalu berpindah mencintai kebaikan secara zahir dan batin. Maka taubat tidak bisa dikatakan taubat kalau hanya membenci keburukan, tidak dilanjutkan dengan mencintai kebaikan. Sehingga Tuhan Rasul selalu Allah pertama menegaskan, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghancurkan, melenyapkan keburukan. Dan Rasul menyarankan kepada kita, adbi'i sayyi'ati hasanati tamhuha, ikutilah keburukan itu dari setiap kemaksiatan yang kita lakukan, kebaikan habis setelah itu. Sehingga ikhwan, tolong diucapkan, Rasul memberikan suatu peringatan pada kita. Kenapa? Fa inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannati, ada orang yang beramal amalan ahli surga, wa la yakunu bainaha wa bainahum wa bainaha wa bainahu illa dira, fa yasbiqu 'alayhi kitab fa ya'malu 'amala ahli an-nar fa dakhalaha, ada orang yang beramalan amalan ahli surga, kemudian tidaklah tersisa kematian antara dirinya kecuali cuma satu hasta. Lalu ditakdirkan takdir berbicara, dia harus beramal dengan amalan ahli neraka, masuklah ke dalam neraka. Apa intinya Tuhan? Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung pungkasannya. Bagaimana kita mengakhirinya? Lelah capeknya ibadah tidak memastikan kita nanti menjadi orang hebat di akhir hayat. Dan berbagai macam kebaikan tidak layak untuk kita sumbangkan pasti masuk surga, karena kita tidak tahu nasib kita nanti di akhirnya kayak apa. Makanya dari sekalian Rasul mengatakan, ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi amalihi, tidaklah di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Tidak ada. Wala anda ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun saya, illa ayyata ghammadani Allah ta'ala bifadrin minni wa rahmah. Coba antum lihat bagaimana cerita kisah bersosok yang diturunkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Dari mulai sejak muda mengawali karir ibadah yang sangat centel dan sangat hebat, kemudian mati su'ul khotimah, bukan hanya berzina dan menghamili perempuan, tapi sujud terhadap iblis la'natullahi alaih. Berapa banyak masya Allah diri sekalian, kadang-kadang masya Allah, kadang kita takut kapan syaitan itu nyasar ke kita, iman sedang lemah, kemudian kita dibikin asyik dengan maksiat sehingga tidak bisa keluar. Apalagi mas, tolong dicankan, orang sesat telah mendapatkan petunjuk, orang terjebur ke dalam bid'ah setelah tahu sunnah, dan na'udzubillah min dzalik. Orang yang sekarang ini asyik dengan manhaj-manhaj yang menyimpang, belum pernah diberikan oleh Allah kelezatan menikmati manhaj salat. Ini lebih berat ketimbang orang sesat yang belum mendapatkan petunjuk. Makanya sering saya itu bilang, saya lebih sedih mendengar orang yang dulu dapat hidayah kemudian sekarang ini menyimpang, yang dulu tahu salah kemudian sekarang ini salah, yang dulu masya Allah tahu nikmatnya sholat jamaah sekarang telodor, yang dulu tahu nikmatnya berjubah besar kemudian sekarang masya Allah seperti taplak meja. Itu mendengar, saya mendengar orang yang masih telanjang proses untuk mencari hidayah. Saya masih lebih ringan mendengarkan orang yang sekarang ini bergelimang dengan kebetahan, yang dalam proses mencari sunnah, yang sekarang ini orang bergelimang dengan kemaksiatan lain, yang sekarang ini proses untuk mencari jati dirinya. Dan saya mendengar banyak, Mas. Ikhwan, ya, lumpuh jenggotnya panjang, sudah mulai dicukur pelan-pelan. Pergaulannya sudah mulai ngaco. Dan kadang-kadang sudah mulai selingkuh. Istrinya ditelantarkan. Ngaco sudah mulai jarang-jarang. Kenapa? Fitnah. Terutama fitnah perempuan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Fitnah di dunia, fitnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna fa'ida la mencuri dan fitan. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang dibarkan dari fitnah. Inna fa'ida la mencuri dan fitan. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang dibarkan dari fitnah. Inna fa'ida la mencuri dan fitan. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang dibarkan dari fitnah. 3 kali. Coba bayangkan ini sekalian, saya temukan teman-teman dulu saya yang ketika satu bangku sekolah termasuk orang-orang yang istiqamah, setelah sekarang mendapatkan jabatan tertentu masuk ke tempat lain-lain dunia, sekarang sudah hamba seakan-akan tidak pernah sekolah agama, seakan-akan sudah tidak pernah mengenal itu dalil. Bahkan di antara mereka ada yang S3, lulusan Madinah Mekah, terkelupas tergerus oleh fitnah. Makanya ikhwan, fitnah itu berat. Dulu masya Allah, ibaratnya di suap pakai bawang putih aja nggak mau. Tapi kalau disuapin nasi mau. Tapi sekarang sudah mulai pelan-pelan datang dengan begitu halus, Pak. Ini uang persahabatan, masya Allah. Persahabatan, alhamdulillah. Uang silaturahmi, uang tali apa? Uang pelipur lara, uang pelipur duka. Masya Allah, purna bakti datang dengan kalimat-kalimat yang indah. Masya Allah, akhirnya pelan-pelan. Awalnya enggak mau duit, tapi kalau bawang putih mau, sehingga bawang putih mau, duit juga mau. Pelan-pelan tergerus, fitnah. Apalagi kalau kita sudah masuk pada sistem yang jelek, Mas. Saya katakan orang itu kalau sudah tercebur pada sistem yang jelek, kayak nyimpen roti bau di tong sampah. Kira-kira? Bisa dijamin? Nggak mungkin. Apalagi Pak, kita sekarang berjuang jadi orang baik di tengah masyarakat yang penuh dengan berbagai macam penyimpangan. Itu seperti naik gunung terjal licin sambil bawa 2 kintal kedelai didik-didik. Nampak enggak ini? Susah, masya Allah. Coba Pak bayangkan ya, sekarang ngaji aja kan susah kan ya. Ngaji itu susah. Ngaji kok enggak pakai dirocokin, itu susah. Udah gitu dirocokin, dikacauin. Tuh, awas, hati-hati, pesat. Tapi teroris. Akhirnya menjalani orang-orang awam yang aslinya malas dapat alasan. Aslinya malas. Kalau dia nggak ada isu teroris pun ngaji itu ya Allah. Itu kayak melangkah ke masjid itu jaraknya 5 kilo, pada 5 meter. Nah setelah ada alasan teroris jadi 10 kilo. Masya Allah, ini nyampe nggak? Hati-hati Mas. Katok cingkrang, jenggot panjang, ya, kat, ya, pakai gelang, teroris, itu pengajian eksklusif. Dengan sekalian ini, oleh karena itu dengan sekalian, seorang hamba yang ingin menuju tobat dibutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan tidak kalah pentingnya kejujuran. Kalau antum sudah jujur tobat, apapun resikonya dijalani. Contoh aja, anak kasih contoh. Kecil duniawi. Antum kalau jujur pengen pulang kampung mudik biarpun macet nyampe enggak? Zahir batin Mas, pokoknya saya harus ketemu orang tua. Jujur. Ditanya Mas antum bener enggak mudik ini? Iya Mas. Pokoknya saya zahir batin enggak dusta pengen mudik. Masya Allah. Dari mulai Cawang berangkat jam 7 malam sampai Karawang jam 7 pagi. Karawang dulu, tapi dilakoni. Bahkan pernah saya mudik, ketemu orang mudik bawa Grand tahun 94 motor. Subhanallah. Pak, nyampe pak. Itu. Nyampe pak. Berapa pak? Kemana pak? Ke Banyuwangi, Masya Allah. Jakarta, Banyuwangi. Berapa hari pak? 4 hari. Masya Allah. Coba lihat. Coba kalau seandainya kita jalanin hidup dakwah, hidup beragama, tobat dengan cara seperti ini, minimal lebih Masya Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan hakikat taubat terjelma dalam diri kita dengan baik. Senantiasa bertobat, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan taubat. Namanya tobat, tobat kumat. Terus-terusan bertobat merupakan syarat untuk kesempurnaan. Kedelapan, tobat dilakukan pada waktu yang taubat masih bisa diterima. Ya, yaitu tobat pada saat matahari belum terbit dari barat atau sebelum mati. Kesembilan, jika dosa berhubungan dengan penodaan hak manusia, maka harus dikembalikan materi. Mas, tolong dicatat. Ini saya ingin tekankan. Hak anak Adam dibangun di atas kepelitan dan kesusahan. Kesembilan. Makanya dengan sekalian, kalau kita punya hak dengan manusia sulit pelit. Tapi kalau hak sama Allah, dia bangun di atas kemudahan dan kemurahan. Anak kasih contoh. Antum baca istighfar sambil jalan, boleh gak? Antum baca istighfar sambil tidur-tiduran, boleh gak? Masya Allah. Allah itu mudah, gampang. Minta maaf tidur-tiduran, boleh. Sambil jalan, naik mobil, boleh. Coba untuk minta maaf saya sambil tidur-tiduran. Pak, maafin gue ya, ya. Tak perlu nasun. Enggak maaf, ini benar. Yang sering itu, itu. Ada lagi minta maaf sampai jalan naik motor. Pak, maafin ya, guys. Mungkin sepatu lempar terbang. Tapi Masya Allah, antum minta maaf di jalan, di masjid, di rumah, sampai subhanallah, ikhwan. Habis keluar visi kita baca wufraik, diterima oleh Allah. Ini murah mudahnya Allah. Oleh karena itu ada sekalian lunasin. Makanya saya menulis buku dan sudah beredar sunnah-sunnah kematian, termasuk perkara-perkara yang segera harus dipintaskan dari orang yang meninggal dunia adalah tanggung jawabnya. Tanggungan listrik, telepon, pajak, utang, sangkutan, perserikatan, dan menyelesaikan. Karena itu nanti akan menjadi beban dia. Sehingga dia nanti datang kalau tidak diselesaikan, hopeless, bangkrut. Benar bahwa pahala puasa, sedekah, haji, tapi habis. Tagihan listrik belum terbayar. Utang sana belum dibayar. Telepon 4 bulan ngebat. Belum lagi ada sekalian. Sangkutan-sangkutan kehormatan, mungkin mencaci si pulang, memaki si pulang, menghujat si pulang, wasit namimah si pulang, bahkan di antara mereka ada yang rontok usahanya, rontok rumah tangganya karena namimah, semua akan ditagih. Makanya ikhwan, rahasianya kenapa siksaan kubur itu didominasi oleh dua, yaitu kencing sama namimah. Kenapa? Karena dosa yang paling pertama kan dihisab kaitannya dengan Allah adalah teledor sholat. Dan pemicu utama sholat itu rusak adalah kencing najis. Makanya siapa saja yang sudah bermasalah di kuburannya tentang kencing, sholatnya bakal gak beres nanti di akhirat. Dan dosa anak Adam yang pertama kan dihisab oleh Allah adalah apa? Darah. Dan biasanya pemicu utama terjadinya pertumpahan darah adalah namimah. Makanya orang kalau sudah dihisab, disiksa karena namimah di alam kubur, kemungkinan besar bermasalah dengan darah orang. Ada masalah dicangkan. Maksud darah itu bukan antum langsung membunuh. Fitnah, ribah, namimah bisa saja memicu. Yang keempat, kelima. Contoh ngomong pertama. Pihak pertama biasanya ngomong biasa itu tukang gosip, tukang namimah, selalu bahasanya mas atau mbak paling pinter perempuan. Mbak, maaf ya mbak, untuk kita-kita aja. Oh, tuh, Masya Allah. Ini rahasia mbak. Nah, gue kan sampaikan. Lu kan nggak perempuan nggak ada. Mbak, tolong mbak, ini untuk kita-kita saja. Terus terang saya pernah percaya sama mbak. Pokoknya ini nggak bakal saya sampaikan ke orang lain kecuali mbak. Masya Allah. Ini dia sekarang udah mulai aneh-aneh. Gimana sih mbak? Oh, kalau udah gosip, tetangga, teman, aneh-aneh gimana? Kemarin gue ke mall menemuin dia sama laki-laki. Ternyata nggak tahu sama adiknya. Akhirnya dengan kalian yang namanya Beo berpindah ngomong nggak sadar. Gue dapat cerita nih asik, ya. Pokoknya ini bisa dipakai, tapi untuk diri sendiri, gitu kan. Kita mulai beletin kalangan sendiri, ya kan gitu. Tapi rahasia sekarang kalangan sendiri. Berarti boleh beredar, tapi waspada, jangan gambar jauh-jauh, ya kan gitu. Itu si Ane selingkuh loh kan. Padahal dengan kalian pertama ceritanya saya melihat sama laki di mall, keduanya selingkuh, yang ketiga apalagi ini, udah keempatnya suaminya berantem udah. Akhirnya sudah Allah berantemnya bukan hanya sekedar mungkin mulut sampai pada tingkatan fisik akhirnya membunuh. Bukankah sumbernya Anda? Wahai nam-nam, orang yang tukang namimah, makanya Rasul memberikan sanksi, la yadkhulul jannata nam-nam, tidak akan bakal masuk surga tukang namimah. Oh kan? Sehingga dari sekalian, ini juga nanti menjadi pertanggungjawaban kita semuanya. Nah, sekarang kita langsung saya ingin membahas penghalang-penghalang tobat, ya. Tentang tobatan nasuha kita kasih cuplikan aja. Lihat ya, mana-mana tadi. Nah, hakikat tobatan nasuha, lihat halaman 79. Hakikat tobatan nasuha seperti yang telah ditegaskan Imam Al-Kalbi, tobat nasuha adalah menyesali dosa dengan hati. Nyesel hati. Ya kalau ada orang nyesel cuma raut mukanya tok tapi hatinya masih cari-cari penasaran, itu namanya bukan tobat. Beristighfar dengan lisan melepaskan diri dari dosa dan bertekad kuat di dalam tindakan. Tobat nasuha menuntut pelakunya bertobat secara lahir maupun batin, menyesali dan bertekad untuk tidak kembali kepada dosa-dosa. Tobat yang dilakukan secara lahir saja bisa diibaratkan kotoran yang dibungkus dengan kain sutra. Orang yang melihatnya akan terpesona oleh bungkusannya, tapi begitu mengetahui isinya ternyata kotoran kebu. Jadi ada di kalian siapa yang sekarang ini bermanis-manis dengan dosanya? Masya Allah, kalau lagi berdoa di depan jamaah, apalagi sedang doa jamaah, Masya Allah nangis seakan-akan orang khusyuk, ahli berdoa, hatinya dekat dengan Allah. Tapi kalau sekarang keluar jauh, bahkan doa sendirian, tidak pernah meneteskan air ini, mata air air mata. Jadi bahkan munafikun. Makanya saya kadang-kadang kalau melihat ada salah seorang ustaz atau ada doa bersama yang Masya Allah, apa kalau sendirian seperti itu? Kalau ikhwan, riya itu lembut, syirik khafi itu sangat dahsyat, tidak terasa. Sampai syirik khafi ketika sedang sholat berjamaah diperbaiki suaranya, diindahkan suaranya dan diperbaiki makhraj tajwidnya. Tapi giliran di rumah, Masya Allah, suaranya kayak bledek. Tidak ada sekarang tajwidnya, tidak ada makhrajnya, asal bunyi. Bahkan orang kalian kalau sekarang dengan sholat jamaahnya bacanya selalu surat-surat panjang. Setelah di rumah inna maqluhu. Oh, ada apa? Padahal orang kalian inna dan inna harusnya lebih banyak kita baca di rumah. Apa namanya kita banyak di rumah sendiri, kata Rasulullah. Ila salla ahadukum min nafsi falyukhatib wa ila salla ahadukum li nafsihi falyutawwib. Jika di antara kalian salat untuk orang lain alias berjamaah hendaknya diperingan, dan jika salat sendirian hendaknya diperpanjang, lebih baik. Kalau salat sama jamaah, Masya Allah suratnya Al-Baqarah, tajwidnya, makhrajnya Masya Allah diperbaiki. Dan kalau sekarang mau jadi imam, persiapannya setengah jam, pilih suaranya sudah apa surin atau mungkin nampil hamis. Tapi kalau di rumah, masya Allah, suaranya pas-pasan, makhraj tajwidnya nggak ada, dan masya Allah kalau bisa baca setelah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar. Rekan kedua Toha Allahu Akbar. Yasin apa? Ada apa? Ini lembutnya dia. Coba lihat ya ikhwan, saya bukan main-main menjelaskan ini sungguh. Ada orang masya Allah bertahun-tahun selalu sholat besok yang pertama, setelah sesekali pernah terlambat sholat kemudian tersipu-sipu malu dengan jamaah, seakan-akan setiap dia sholat pamrih karena manusia. Buktinya setelah terlambat dapat sholat yang terakhir, dia malu sama manusia. Kalau ikhlas sama Allah, pertama kedua, kalau memang ini sekarang tidak disengaja, bahkan gak ikut sholat jamaah pun dapat pahala yang sama. Dapat pahala yang sama. Ini masalah dia. Hati, makanya doa, cara menghindarnya sampai Rasulullah ngasih resep, Allahumma inni a'udzu bika minal, Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ana kasih contoh lagi. Makanya Imam Fudail bin Iyad mengatakan, beramal karena manusia syirik dan meninggalkan amal karena manusia riya. Coba lihat, Mas. Sulitnya dua-duanya. Antum beramal karena manusia syirik, meninggalkan amal karena manusia riya. Gimana contohnya? Contoh. Mas, yuk ngaji dong. Waduh, saya kalau ngaji rutin begini enggak enak sama orang nanti kayaknya sok santri, sok alim. Loh kan? Nanti khawatir dikatain ustaz, berarti ngaji selama ini supaya dikatain ustaz riya kan? Ada orang yang menghentikan sholat duhanya mungkin karena masya Allah, mas kalau saya duha sering-sering begini kayaknya batuk saya jadi belang, mas nanti gak enak ketahuan sama orang kantor ahli tahajud, nah ahli sujud, akhirnya dikendorin meninggalkan sholat karena supaya tidak dikatakan batuk belang riya kan. Lembut susah dan tidak mudah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, hendaklah maksud tobat adalah bertakwa kepada Allah, merasa takut dan khusyuk kepada-Nya, menunaikan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dengan berharap pahala-Nya, dan meninggalkan maksiat di atas cahaya-Nya karena merasa takut terhadap siksaan-Nya. Ini tobat nasuha. Sekarang hadirin sekalian, langsung saja kita masuk. Ini ada tobat dari dosa besar. Ini dosa besar itu definisinya antum lihat halaman 117. Dosa besar ialah suatu perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Alkitab dan As-Sunnah. Pelakunya diberi hukuman had di dunia atau ancaman neraka di akhirat. Makanya mas, seluruh dosa yang ada hukuman had alias hukuman sanksi dunia, racun kisos, atau disiksa di neraka secara jelas. Contoh, simpan min ahlin nar lam arahuma qabla, dua orang calon penghuni surga, dua kelompok calon penghuni dua kelompok calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertama adalah siapa? Qawmun wa ma'ahum siyatun ka'atnya bin bakar yajribuna bihanna, kaum yang kemana-mana bawa cambuk untuk mukul orang lain, untuk memberikan apa namanya pukulan-pukulan yang sifatnya dalil. Dan yang keduanya, nisa'un kasiatun aliyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang, berarti membuka aurat termasuk dosa besar karena Rasul mengancam dengan neraka atau adanya anjuran sikap berlepas diri darinya. Contoh, man khassana fa minna, barang siapa yang menipu bukan golongan kami, berarti menipu termasuk dosa besar karena Rasul berlepas diri darinya. Atau man raghiba an sunnati fa laysa minni, termasuk juga. Dan seterusnya, dosa besar selain syirik, kufur sangat banyak ya. Kalau tidak bisa kita hitung satu persatu. Nah, dosa kecil bisa membesar, Pak. Ya, tolong ucapkan, dosa kecil bisa membesar. Dosa kecil dilakukan terus-menerus, jadi akhirnya gede juga. Kedua, meremehkan dosa. Dosa kecil diremehkan, akhirnya numpuk. Juga menjadi besar. Ketiga, bergembira dengan dosa kecil. Ini juga akan membesar. Akan mempercepat kelamnya hati. Keempat, terlena dengan penundaan sanksi Allah. Siapa saja yang terlena, bahkan terperdaya dengan satu penundaan kemaksiatan. Contoh, saya makan haram, buktinya gak ada masalah. Saya makan riba, katanya begini-begini, enggak. Nah, orang yang seperti ini akan cenderung lebih mudah melakukan dosa. Bahkan dosa yang kecil bisa akan membesar, menampakkan maksiat telah ditutupi oleh Allah. Mas, tolong dicamkan. Sekarang ini kalau ada orang melakukan dosa kecil, tapi diceritakan begitu asyik, bisa menjadi besar, tolong. Bisa menjadi besar. Maka dalam hadis Rasulullah, kullu ummati mu'afun illal mujahirin, setiap umatku potensi untuk dimaafkan ketika salah itu ada, kecuali yang melakukan maksiat terang-terangan. Maka sampai diantara para ulama mengatakan, siapa yang melakukan maksiat terang-terangan menghalalkan dirinya untuk dihibah. Makanya diantara para ulama mengatakan, tidak ada hibah bagi orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Karena dia sudah menghibahkan dirinya, mempersilahkan orang lain untuk membicarakan. Tidak masalah dia. Contoh saja orang yang terang-terangan buka aurat. Kan hantu melihat ketika dari jauh, wah orang itu tidak pakai jilbab. Nah, bukan bicarakan ya. Nah, tidak mau. Dia telah memberikan peluang orang lain untuk membicarakan dirinya. Sehingga dari sekalian, kalau antum maksiat sudah ditutupi Allah, jangan dirobek penutupnya dengan cerita, wahai fulan tadi malam saya begini-begini. Ada sebagian orang malah senang. Wah, tadi malam mas, ngerjain bencong. Loh, ya Allah, antum sudah ditutupin sama Allah. Maksiatnya sudah dikasih, rapat-rapat cerita sama gini. Wah, saya dulu mas, ya, kamu sih masih kecil. Ya walaupun tampangnya kayak nyesel ini urusan perempuan lah, sudah mungkin sekian perempuan sudah saya taklukkan. Ini orang konyol, bukan orang taubat. Kalau seandainya dia sekarang menyesal, mungkin berhenti karena nggak ada peluang aja. Dia sudah tua, ya sudah tidak ada kekuatan gitu. Ya. Terus kemudian menampakkan maksiat telah ditutupin, dan pelaku dosa sebagai publik figur ini juga tolong dicamkan, maksiat seperti ini cenderung akan lebih cepat membesar. Walaupun kecil, tapi itu publik figur, dia telah dan ternyata melakukan kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan lain yang cepat harus diingatkan, yang pertama antum lihat syirik kepada Allah, baik syirik kecil, baik besar, kecil, yang khafi, hilangkan semua. Terus kemudian yang kedua kufur. Kufur itu akbar, asghar, hilangkan. Terus kemudian nifaq, menafikan yang besar dan kecil juga lenyapkan. Fasik, yang besar dan yang kecil. Dan bid'ah itu ada yang bisa mengkafirkan orang. Allah mengeluarkan orang dari Islam. Seperti bid'ahnya Jahmiyah yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Maka para ulama semua mengatakan, man qala bi anna al-Qur'ana makhluqun faqad kafar. Barang siapa yang menyatakan bahwa Quran itu makhluk, maka dia telah kufur keluar dari Islam. Kemudian termasuk dosa yang cepat harus dihilangkan adalah zina dan menuduh wanita mukminah berzina. Ketujuh, riba. Ya ikhwan, ana ingatkan kepada anda semua di majlis mulia ini, riba formal maupun non formal yang dikelola oleh bank resmi atau bank bangan atau bank percik atau bank apa saja, dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Di mana Rasulullah sallallahu mengatakan, inna riba fa in kasura fa inna aqibatahu tasiru illa kullin. Sesungguhnya riba walaupun jumlahnya banyak pada awalnya, maka akan berakhir dengan sedikit itu sanksi di dunia. Ataupun ada pun di alam kubur dimasukkan sungai darah, dan setiap dia ingin keluar maka dikembalikan orang yang menjaga di pinggirnya dengan batu lemparan ke mulutnya langsung balik ke tengah. Adapun nanti di akhiratnya, yaitu dimaksa ditangkitkan dalam keadaan sempoyongan seperti orang kesurupan. Pemadir sekalian, saya ingin tegaskan sekalian dalam masalah pencarian harta. Harta itu sedikit yang halal. Masya Allah berkah seperti sapi. Harta haram yang tidak berkah walaupun banyak seperti babi. Mas, saya tahu gak sama antum semua, babi itu sekali lahir berapa, Mas? Sekali lahir berapa? Antum pernah lihat babi gak? Itu sekali lahir bisa 11, bahkan sampai kadang-kadang 14. Masya Allah, kayak tikus. Persis. Sapi sekali lahir berapa? Saat, nah itu bapaknya sapi itu. Tahu, maksudnya pemelihara sapi Abul Bakar. Lalu kalian, tapi antum melihat fakta berbicara yang dipakai tuh yang mengisi etalase-etalase supermarket, mal-mal yang dipakai acara-acara pernikahan yang sekarang ini berkeliaran di hutan, di sawah, di kebun, dan di pertanian-pertanian di kampung. Banyakan sapi apa babi? Padahal menurut teori, Pak, perkembangbiakan sama-sama hewan diciptakan dalam satu hari, babi sama sapi satu hari. Harusnya 7 satu, 15 satu, banyakan mana? Tapi subhanallah, fa'amman zabatu fayidhan ujufa'ah, ada pun yang belum pasti menggat, pasti sirna, pasti hilang. Ya akan berbekas. Hanya jangan antum bergiur dengan harta yang haram, walaupun banyak. Tapi kalau halal banyak, ya enggak apa-apa. Makanya sering saya katakan, zuhud ialah terima apa adanya, yang penting halal, walaupun 5 miliar. Walaupun iya miliar, daripada 5 juta haram, mendingan mana 5 miliar halal? Ya, mendingan 5 miliar halal kalau ada. Yang penting halalnya. 5 miliar. Enggak benar zuhud itu makan, diperas, pakaian, ngotok, sebulan enggak ganti, enggak dicuci, mengharamkan yang halal, itu bukan zuhud. Itu nyusai diri, bukan zuhud. Tapi kalau orang zuhud itu katanya Yunus ibn Abi Munsarah, kamu lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada yang di tangan kamu, walaupun banyak. Dan pujian-pujian kau sukati sama, enak kamu syukurin, dan musibah engkau sabar, itu zuhud. Insya Allah kalau antum bisa. Makanya ini perbuatan hati semua. Sudah kita tidak bisa, Mas, mengatakan lah ini orang zuhud banget. Tidak bisa, perbuatan hati dari mana? Mas, ini orang zuhud. Wah, buktinya Pak, ini dimaki-maki diem, dipuji juga diem. Belum tentu. Orang sekarang dicaci-maki diem, pulang-pulang nyantet. Ya kan, belum katanya pulang, menjawab, pulang ngajar. Betul, kita nggak bisa memuji orang yang zuhud, ini nggak zuhud. Tampilan tidak bisa mencerminkan, karena semuanya adalah hati, dan itu hanya diketahui oleh Allah. Zalim, ini juga antum harus segera menyiapkan membunuh. Pembunuhan sengaja dan tidak sengaja dihindarkan. Dan sekarang penghalang-penghalang rusak. Jam berapa, Mas? Berapa? Kok lama banget ya, saya tolong, Mas, jarumnya ditarik dikit, Mas, dipercepat, Mas, ya, jam 12. Ikhwan, inilah tema inti. Inilah yang ingin saya targetkan ketemu di sini, yang ingin saya tekankan. Banyak orang yang sekarang sudah merasa meniti jalan taubat, ternyata taubatnya belum diterima oleh Allah. Karena masih ada sekat. Sekat penghalang taubat itu dipicu oleh empat an-nafsu. Al-lawamah, jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Nafsul ammarah, maaf, nafsul ammarah. Innal nafsa la'ammarah bisu. Dan yang keduanya, dari sekalian, tolong ucapkan, antum lihat juga di dalam buku ini ada halaman 139 adalah syaitan. Syaitan itu tidak akan pernah terima hamba Allah itu bertaubat. Bagaimana dengan kalian syaitan bisa bergambang terima? Apalagi iblis sudah susah-susah nyesatin anak Adam 10 tahun. Hapus dalam satu hari. Masya Allah. Syaitan mana yang tidak kesel? Maka Islam zikir yang ibadah yang paling susah itu zikir. Dan yang paling susah di antara zikir adalah istighfar. Karena paling banyak direcokin syaitan. Setan mana yang membiarkan anak Adam gampang lempeng istighfar? Enak aja, saya sesatin 10 tahun habis satu hari. Kalau taubat-taubatan nasuha satu hari, setan dalam puluhan tahun menyesatkan dia habis. Makanya ini bantahan, masya Allah, bantahan bagus Imam Fakhrur Razi terhadap Mu'tazilah yang mengatakan pelaku bisa besar kekal di neraka. Kata dia, apa mungkin tauhid 70 tahun dihapus dengan minum khamr satu hari? Kata beliau, kalau sekarang syirik dalam bertahun-tahun dihapus dalam waktu satu hari, kebaikan satu hari yaitu taubat, mana mungkin sekarang ini tauhid 70 tahun yang dilakukan oleh seseorang habis karena melakukan maksiat minum khamr seteguk kemudian lenyap? Karena orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu kan kekal di neraka. Berarti di sini walaupun hanya minum khamr sedini, sudah langsung kafir. Keluar dari Islam, kan coba lihat. Apa mungkin seteguk khamr ini mengalahkan tauhid 70 tahun? Kalau sekarang orang syirik berpuluh-puluh tahun melakukan perbuatan syirik seperti Umar bin Khattab berpuluh-puluh tahun, hilang menjadi muwahhid dan muslim paling bagus setelah tobat masuk Islam dalam beberapa saat, bagaimana mungkin tauhid 70 tahun dihapus dengan satu teguk khamr? Tidak logis. Makanya pendapat ahli sunnah wal jamaah menegaskan pelaku dosa besar tergantung kehendak Allah. Dikendaki siksa masuk neraka, kalau tidak dimaafkan Allah masuk surga. Tapi apapun keadaannya, pelaku dosa besar dengan keimanannya suatu ketika masuk surga dan dengan kefasikannya Allah menyiksa kalau mengendakinya, kalau tidak dimaafkan, dan bisa saja dimaafkan oleh Allah karena beberapa faktor syafaat. Kemudian yang keduanya adalah istighfar, doanya orang-orang yang hidup ketika sholat jenazah dan yang lainnya, dan masih banyak amalannya menghapus. Dan intinya saya ingin katakan di sini, syaitan selalu menjadi penghalang utama dunia, hubung dunia, mas. Kalau ngeruan dunia ini antum sikapi setin aja, tidak terlalu dicintai dan tidak terlalu dihindari, karena dunia ini kayak kalah singking, katanya Yahya bin Mu'ad, kalau kamu tidak pinter untuk memegangnya, merugiannya, jangan coba-coba pegang, disengat repot. Kemudian orang kalau mencari harta dengan cara yang haram, kembali kepada Allah, tolong ucapkan, kembali kepada Allah, mengalami dua musibah besar. Harta yang dicari susah payah dengan cara yang haram, ditinggal semuanya, dan nanti ketika ketemu Allah dihisab semuanya. Apa nikmatnya ya ikhwan? Tolong, coba aja. Saya punya rumah, saya punya tanah 20 hektar di Sentul, tapi aslinya adalah Spanyol, separuhnya nyolong. Apakah ketika mati dibawa semua? Paling banter yang dipakai kalau seandainya ditakdirkan dikubur di tempat itu cuma 2x1, itu pun sudah kelebaran. Subhanallah, 20 hektar dimintai pertanggungjawaban semuanya, tapi ditinggal semuanya. Rumah gedung yang dibangun hasil korupsi, kamarnya sampai masya Allah 15, tapi penghuninya cuma 5. Yang dipakai berapa, mas? 5. Tinggal 10. Siapa yang huni? Kuntilanak. Tapi nanti di akhirat semuanya termasuk, subhanallah, Jangankan sekarang lampu yang mewah, dekor aksesoris dan pintu-pintu yang megah, sekarang hadirin sekalian, sekecil apapun, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mendingan dikembalikan cepat daripada nanti menjadi beban di akhirat. Cuma masalahnya, memang nanti kita akan bahas kecenderungan orang berbuat maksiat, pelanggaran dan kelebaran karena awalnya meremehkan neraka. Nanti insya Allah kita akan bahas di Masjid Amar Ma'ruf Tafsir Yahudi. Merasa dia mengatakan waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Ah Muhammad, udahlah jangan ngoceh masuk neraka dan yang lainnya ngancem-ngancem saya karena enggak mau masuk Islam. Kami ini turunan Yahudi enggak masuk neraka kecuali sebentar aja. Ah, berarti neraka sebentar. Bahkan dia dengan pengahnya mengatakan kami dijamin Nabi Ya'qub, turunannya Nabi Ya'qub gak bakal masuk neraka kecuali hanya sebentar. Makanya pernah dia ditanya Rasulullah, bagaimana pandangan kamu tentang neraka? Ya, kami-kami nanti masuk neraka sebentar, nanti setelah itu yang ganti kalian. Kurang ajar. Kemarin Rasulullah alamatnya, yang ganti kalian tempat kita, nanti kita masuk surga. Ini Yahudi. Hadirin sekalian, penghalang yang pertama yang memicu orang itu untuk terus bermaksiat adalah kebodohan. Bodoh menyebabkan orang itu gampang menyimpang. Maslahat kaumnya Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, bahkan termasuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam minta dibikinkan berhala karena lihat halaman 141 firman Allah surat Al-A'raf, Nabi Musa menegur, qala innakum qaumun tajhalun, kalian itu kaum yang bodoh. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan annasu a'da'u man sunnah, manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Nah, orang sekarang kalau bodoh tentang jalannya taubat, bagaimana dia bisa bertaubat? Maka antum lihat halaman 144, adapun yang dimaksud dengan ilmu adalah mengenali beratnya resiko dosa yang menjadi sumber malapetaka, kehancuran dan penghalang antara seorang hamba dengan suatu yang ingin harus dicintainya. Jika ia mengenalinya dengan pengenalan nyata penuh dengan keyakinan yang mantap yang memenuhi ruang hatinya, maka akan timbul kecurigaan dalam hati bila kehilangan suatu yang dicintainya. Bahkan ia akan merasa sakit bila kehilangan apa yang dicintainya, sehingga harus mengejar. Makanya ilmu itu katanya Imam Ibnu Qayyim bukan banyaknya berbicara, berriwayat dan mengumpulkan berbagai macam pengetahuan, tapi pemilahan antara hak batil, halal haram, dan bisa memilah mana ucapan kenabian wahyu dan mana pendapat manusia. Itulah al-ilm yang bisa menghantarkan manusia untuk bertaubat. Maka kenalilah Allah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Lembut. Agar seorang hamba mengenal kemuliaan Allah dalam ketetapannya, mengenali kebaikannya dalam menutupi dosanya, mengenali kesantunannya dalam menunda siksaannya bagi pelakunya, mengenali kemurahannya ketika menerima permintaan maafnya, dan kedua, mengetahui karunia-Nya dalam mengampuni pengampunannya. Masya Allah, dahsyat. Mas, kalau kita itu kenal Allah, Masya Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, kita selalu optimis kesalahan apapun akan kita terus jalani dengan taubat. Dan kita kenali Allah Maha Menyiksa, Allah Maha Dahsyat siksaannya, kita akan terus muncul rasa takut ketika ingin melakukan maksiat. Maka hadirin sekalian, pada saat itu orang akan selalu hidup seimbang antara al-khawf wa raja dan antara muncul sikap mahabbah, dan mahabbah itu inti puncak dari segala sesuatu. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab At-Tuhfatul Ahwadi mengatakan cinta adalah penggerak segala sesuatu, termasuk makan, minum, menikah, ngaji, beribadah, datang ke ta'lim, semuanya digerakkan oleh cinta. Makanya cinta itu kepala, al-khawfu war-raja adalah sayap. Maka jika semuanya api, bagus, terbang dengan baik, itu si burung. Tapi kalau sekarang burung gak ada kepalanya gimana? Atau sayapnya cuma satu? Nggak bisa terbang. Al-Khawto akan menjadi Murji'ah, akan menjadi Khawarij. Agar hidupnya itu selalu susah, selalu stamen dan selalu strain. Adanya cuma apa? Tegang. Karena yang dipandang adalah sobat kafir, susah, neraka, ini ancaman. Tapi kalau orang selalu didominasi oleh roja, maka hidupnya akan selalu meremehkan, merendahkan, dan tidak mencoba untuk merenungi kesalahan-kesalahannya. Karena semuanya akan bakal beres. Makanya mas dikatakan murji'ah karena dia meremehkan siksaan Allah. Roja irja. Sehingga mengatakan maksiat tidak mempengaruhi iman seseorang. Bahkan iblis itu mukmin kamilul iman. Mahabbah tauq, dia akan mencintai, akan mengedepankan cinta tanpa ada al-khawf wal-raja, menjalankan perintah Allah dalam rangka berharap pahala Allah, menjalankan larangan Allah dalam rangka menghindar dari maksiat, ini tidak ada, akhirnya menyimpang juga. Menjadi zindik, sampai para ulama mengkritik Rabi'ah al-Adawiyah, karena dia ibadah dengan cinta. Dia mengatakan, ya Allah, aku cinta kepadamu. Dan tidak mengapa gara-gara cinta kau masukkan ke nerakamu. Ini merupakan suatu hal yang sangat baik. Orang cinta masuk neraka, orang benci masuk surga, gitu. Sehingga dari sekalian, mereka menyimpang karena mendahulukan mahabbah. Ini ibadah dengan cinta kok. Penghalang kedua syirik. Dua syirik ini merupakan penghalang tobat. Karena dosa syirik ini loh pak. Orang itu kalau sudah nikah berbuat dosa syirik, yang kecil paling besar aja bisa, apalagi yang kecil lebih remeh. Maka orang itu kalau sudah meremehkan syirik, maka meremehkan dosa-dosa yang lainnya akan lebih mudah dilaksanakan. Dan pada saat peremehan itulah tertutup pintu tobat. Walhasilah dari kalian, syirik merupakan penghalang tobat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah mengancam lain asyrat pada yahbatan na'amka para takunan naminal khasyirin. Kalau kamu berbuat syirik Muhammad, maka amalmu akan terhapus. Biarpun sholat, puasa, zakat, sedekah, kalau melakukan perbuatan syirik, apalagi akbar, maka tidak dianggap semua. Artinya, faja'alnahu haba'an mansura, dijadikan debu bertaburan. Nah, bid'ah, soal masalah bid'ah ini, banyak ungkapan dari para ulama, sesungguhnya Allah menutup tabir tobat dari, ini ada hadis Rasul, sesungguhnya Allah menutup tabir tobat dari setiap ahli bid'ah hingga ia meninggalkan kebid'ahannya. Ini nampaknya seakan-akan memberikan satu pemahaman sementara orang ahli bid'ah itu tobatnya tidak diterima. Dan juga akan muncul manusia dari arah timur membaca Al-Quran yang tidak sampai ke tenggorokannya. Mereka keluar dari agama laksana lepas anak panah dari dusunnya. Kemudian mereka tidak kembali ke dalam Islam seperti anak panah tidak akan kembali kepada dusunnya. Artinya dari hadis ini seakan-akan memberikan pemahaman sementara ahli bid'ah itu tidak akan mungkin balik ke Islam, balik kepada kebenaran. Katanya Ali bin Abi Thalib, tidaklah ahli bid'ah meninggalkan suatu pendapat melainkan berubah kepada perkara yang lebih jelek, bukan semakin lebih baik. Dan juga Al-Hasan al-Basri mengatakan Allah menolak memberi izin kepada ahli bid'ah untuk mengajukan tobat. Namun hari ini sekalian semua ini disimpulkan oleh Imam Ahmad ketika ditanya bahwa maksud hadis-hadis asar-asar tersebut ahli bid'ah sangat sulit mendapatkan taufik untuk bertobat. Bagaimana maksudnya? Dijelaskan Ibnu Taimiyah. Dengarkan maksud pernyataan para ulama bahwa tidak ada peluang tobat dari perkara bid'ah karena pelaku bid'ah yang telah berbuat cara beragama baru. Cara membuat cara beragama baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya telah menganggap indah terhadap amalan buruknya sehingga ia memandang baik terhadap amalan tersebut, maka dia tidak akan bertobat selama masih menilai amalnya itu baik. Sebab tobat yang dilakukan seorang biasanya diawali dengan penilaian buruk terhadap amal tersebut, kemudian tergugah untuk menghilangkannya, dan ini tidak ada di ahli bid'ah. Makanya mas, selagi orang itu masih meyakini kesesatan itu baik, keburukan itu suatu kebaikan, kebatilan suatu kebenaran, bid'ah diawali sunnah, kapan tobatnya? Susah. Maka landasan tobat itu meyakini kesalahannya itu salah. Nah yang kedua ada tekad untuk menghilangkan insya Allah. Makanya dikatakan Sufyan ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Kenapa? Pelaku bid'ah itu rata-rata meyakini itu baik, pelaku maksiat meyakini maksiat itu jelek. Cuma waktu tobatnya yang belum punya. Nah, itu kan beda. Hawa nafsu dan syahwat. Hawa nafsu syahwat ini bisa memberikan suatu pengaruh kalau diikuti terus, karena lawan nafsu, lawan agama itu nafsu, lawan ilmu itu nafsu. Maka Allah mengatakan fa'illam yustajibu laka, kalau mereka tidak mau memenuhi panggilanmu, dakwahmu, ajakanmu Muhammad, fa'lam ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah mereka itu telah mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu pasti menghancurkan, tidaklah masuk ke dalam diri seseorang pasti hancur. Namun bedanya antara syahwat itu apa pak? Kalau hawa nafsu sikap berlebihan yang masuk ke dalam agama, tapi kalau syahwat sikap berlebihan di dalam masalah dunia. Makanya kalau kaitannya dengan dunia disebut dengan syahwat, tapi kalau kaitannya dengan agama disebut hawa nafsu. Maka pelaku bid'ah disebut sahibul hawa, pelaku hawa nafsu, karena dia telah menyimpangkan, bersikap berlebihan di dalam agama, sehingga akhirnya agama itu menyimpang, rusak karena perbuatan tersebut. Maka mengikuti cinta harta wanita disebut syahwat, karena dengan sikap berlebihan terhadap wanita sampai melanggar syariat, sikap berlebihan terhadap harta sampai melanggar syariat, itu disebut syahwat. Dan sama-sama merusak dan menghancurkan manusia dan menghalangi dari taubat. Dosa batin, dosa batin, ada dosa lahiriah. Nah, tertawa dengan kebiasaan buruk ini penting, Pak. Ada sebagian orang yang tidak mau bertobat atau bertobat karena terbiasa dengan atau tertawa dengan kebiasaan buruk. Contoh masalah kaitannya dengan kebiasaan buruk minum, kebiasaan buruk nongkrong-nongkrong. Mas kak sholat waduh kayaknya berat banget ninggalin teman-teman duduk di pos kamling. Aduh mas kenapa mas? Aduh mas kalau saya gak merokok itu pusing. Makanya mau disediakan tolong bukan kan? Maksiat itu kalau sudah biasa dan terbiasa sudah tidak lezat. Namun pelakunya tidak bisa meninggalkan. Bukan karena ketagihan kelezatan maksiat, karena sakitnya meninggalkan maksiat. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan orang yang sudah bukan zina akan kehilangan hubungan seks 10 kali lipat kenikmatan. Tapi kenapa dia tidak bisa meninggalkan perzinaan? Bukan karena dia sekarang ini tidak ingin sesuatu zina kurang, tapi sakitnya meninggalkan perzinaan, itulah yang berat. Begitu juga Omar, begitu juga termasuk perkara-perkara penyimpangan kufur syirik bid'ah seperti itu semuanya. Nah sekarang orang-orang yang melakukan berbagai macam penyimpangan, contohnya mitoni 7 bulanan, bukan karena nikmat mengadakan mitoni yang tanahnya juga repot, acara juga ribet, sudah kabur gak enak, nanti sekarang dikelak masyarakat dikatakan gak enaknya gitu. Bukan karena sekarang melakukan itu lezat enak nikmat, apalagi gara-gara orang melakukan tradisi terus kemudian dapat duit bonus THR kan gak dapat toh. Bukan karena masalah dia sekarang kehilangan kelezatan melakukan itu, tapi gak enaknya, sakitnya meninggalkan tradisi itu. Apa? Dicela sama tetangga, dikatain itu macam-macam dan seterusnya. Makanya lihat aja orang rokok itu kan lezatnya apa mas? Rokok itu enaknya cuma 3 kali sedotan. Nah itu cuma itu makan mati. kayak orang kambing lu. Bagaimana menanggulkan kalau antum lihat amati dengan sesama pakai akal sehat, orang yang sudah merokok itu kayak orang gila. Orang gendeng. Ngapain itu? Asap aja, dikeluarin, dimasukin. Ini orang gila. Sekalian aja, kan sebetulnya lebih efektif, efisien, merokok, asapnya dibanyakin. Kemudian kepalanya masukin kresek. Itu satu batang insya Allah buat sehari. Dan ekonomis. Atau ada lagi asap yang lebih sehat tuh kenal pot mobil tuh setel mangap selesai tapi ngapain ya subhanallah. Kalau ada perempuan-perempuan nonton film horor makhluk penghisap darah ngeri, di depannya ada makhluk penghisap api di aja kan lucu gitu, harusnya lari gitu karena apa? Gak bisa lari karena apa? Adanya cuma gitu. Gak ada lagi alternatif. Itu apa yang ngerokok? Bukan karena orang sekarang, bukan. Orang kalau bisa meninggalkan rokok, bukan karena sekarang ketagihan, gak pengen rezat ngerokok itu, dan bukan. Karena sakit meninggalkan rokok. Makanya sampai keluar fatwa di salah satu majalah, kalau merokok gara-gara meninggalkan rokok sakit, maka rokok hukumnya wajib. Bisa. Kalau gara-gara meninggalkan rokok sakit, maka merokok hukum wajib. Nah, sunnah setengah wajib. Itu. Apalagi ustadznya yang butuh mengeluarkan dalil. Karena kalau gak merokok selama gak keluar dalilnya, maka ngerokok bagi ustadz hukumnya wajib. Masya Allah, ngerokok untuk tahrij hadis. Masya Allah, sejak kapan mengeluarkan hadis pakai rokok? Dan anehnya di daerah Lamongan, daerah saya itu paling gak enak, Pak. Tujuan Wahabi, Wahabi ialah satu ngarang rokok. Dia ngarang tahlilan, gak mau ziarah kubur. Ciri-ciri nah itu kan ribet Pak, berarti yang gak ngerokok, yang ngerokok sehat, yang gak ngerokok sesat. Subhanallah. Kebiasaan buruk. Coba aja kita yang sekarang ini kalau pakainya sesat di sirupat itu mungkin karena dia sedang menikmati niat panjang, tapi sekarang dia itu merasakan sakitnya kalau menutup aurat diledek tetangga, wah ini jilbabnya udah kayak malaikat, nah sakit kan, wah berubah sejak kapan jilbabnya gede kayak mukmin. Kasih Allah, apalagi ngomong sana ngomong sini, wah awas ini malaikat subuh nih keluar nih, malaikat subuh sakit ini bukan beneran karena sekarang menempatkan lezat telak lezatnya apa orang telanjang kalau sekarang kena sinar matahari kulitnya berubah jadi kulit jerapah kemudian tebu-tebu kotor mengotori tubuhnya sekarang ada yang sekalian belum lagi kalau pakaian ketat ini mengganggu peredaran darah gak ada kelezatan sekarang ke sana. Namun tidak enaknya meninggalkan itu semua dikosok, dirasani dan dibicarakan orang sehingga kehilangan sesuatu yang sekarang ini menjadi kebiasaan buruknya orang tersebut susah untuk lepas dari ketertawanan gak aja dari mulai hal-hal yang sifatnya khamar, orang minum khamar itu bukan lezat, tangannya aja mas. Mas, rasanya khamar itu apa sih? Rata-rata jawab semua pemabuk, pahit. Ya, pahit, getir, atok. Kecuali khamar nanti di akhirat, rahimul maktum, jadi enak. Gak ada istilah, masya Allah khamar ini kayak mantu. Kenapa pemabuk sulit untuk meninggalkan khamar? Bukan karena lezatnya khamar, karena perlu begini meninggalkan ketagihan khamar. Dan semuanya termasuk maksiat-maksiat yang lainnya. Lalu kepada Allah, ya, panjang angan-angan, berburuk sangka kepada Allah, dan berbaik diri kepada dirinya. Nah ini Pak, tolong nanyi sekalian. Di antara penghalang dosa itu adalah penghalang tobat, maaf, berbaik sangka terhadap dirinya sendiri, berburuk sangka sama Allah, ini orang paling celaka ini. Makanya Abu Ali Ar-Razi mengatakan termasuk kami sedang tertipu adalah ketika kami berbuat buruk tapi kami menyangka Allah berbaik, berbuat baik kepadamu, sehingga kami meninggalkan ibadah yang tobat karena menyangka bahwa kesalahanmu telah dimaafkan. Padahal belum. Maka sikap yang benar ya ikhwan, menganggap kesalahan yang menganggap besar kesalahan yang kecil dan menganggap kecil kebaikan yang besar, insya Allah Anda akan menjadi manusia mutakin, hamba Allah yang selalu kurang dan merasa kurang di dalam berbagai macam hal. Saya ulangi lagi, usahakan menganggap besar kesalahan sekecil apapun dan menganggap kecil kebaikan sebesar apapun, insya Allah Anda akan menjadi orang tawadhu. Tapi kalau kita balik, menganggap besar kebaikan yang kecil, wah saya sudah bisa sholat begini aja udah untung. Nah, masa lurah aja sholat loh, masa lurah namanya sholat, apa gak untung? Ya untung aja. Yang untung itu siapa? Kemudian menganggap kecil kesalahan yang besar, belaka ini menganggap kecil kesalahan yang besar, remeh. Anak jelek-jelekan begini mas, disayang sama Allah. Saya kalau kemana-mana dekat sama kiai, loh coba lalu kan dianggap dia kedekatan dia dengan orang-orang baik, walaupun belum dinyatakan maksiatnya, sudah menjadi tanda dia itu disayang oleh Allah, disayang orang soleh. Na'udzubillah, ini adalah awal kebinasaan dan awal kecelakaan dan penghalang daripada taubat. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berikutnya, penawar racun maksiat, antum baca sendiri. Di rumah, karena napas saya sudah habis, nanti masih ada lagi. Silakan ada waktu untuk tanya jawab 5 menit. Ya, 5 menit aja. Anak pernah disidang oleh ustaz disebabkan orang tua khawatir dengan perubahan anak. Berjenggot, celana cingkrang, tidak mau tahlilan, maulid dan ngaji kubur. Apa ngaji kubur? Ustaz, yang menyidang anak bilang lebih ahasana. Karena Al-Quran dan Hadis menurut ustaz tersebut bina. Bagaimana penjelasan mengenai hal tersebut? Hadirin sekalian, pertama begini, antum sikapin itu dengan sikap tetap sabar, rasional, dan jangan emosi. Dan kemudian berikan alasan-alasan yang argumentatif dan ilmiah. Dan bantah subhat-subhat yang disampaikan oleh ustaz tersebut dengan bagus. Dan pahami dengan baik dulu, jangan menyimpulkan sebelum dia membuat satu kesimpulan akhir tuntas. Contoh tadi dia mengatakan Quran hadis itu kan bid'ah, zaman Rasul kan belum ada. Ini jelas salah, karena Rasul di awal-awalnya sudah menulis Al-Quran di pelepah, di kulit, dan di beberapa tempat. Kalau hadis awalnya dilarang menulis karena takut bercampur dengan Al-Quran, maka setelah itu Rasulullah menyuruh-menyuruhnya. Kalau memang begitu, bukan termasuk bid'ah hasanah. Karena bid'ah hasanah itu gak jurus dari sisi bahasa. Bid'ah itu gak ada dalilnya. Hasanah kan baik, pasti ada dalilnya. Mungkin gak tidak ada dalilnya, tapi ada dalilnya. Karena kita tidak mungkin menganggap suatu kebaikan kalau tidak dianggap baik oleh Al-Quran dan Sunnah. Berarti kalau baik menurut Quran sunnah, pasti ada dalilnya. Dan kalau kita berikan satu kesimpulan, bid'ah itu sesat, hasanah baik, berarti ada baik yang sesat, sesat tapi baik. Masya Allah. Bapak ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kesesatan tapi baik. Kebaikan tapi sesat, mudah-mudahan kita sesat. Ini mengaji. Coba, tentang sampai sama anak TK, ya, anak-anak sekalian, mari kita pelajari hari ini kebaikan tapi sesat. Oh, Pak Guru, contohnya apa, Pak Guru? Halo, Guru, nggak kapan nih? Sesat tapi baik, baik tapi sesat. Ya, kita berdisiplin lah ngomong, sesat, sesat, baik, baik. Ya, kalau sesat baik, baik, tapi sesat kan ribet, Mas. Ini pertanyaannya segini, Mas. Masya Allah. Wah, gembok itu kan 2 hari. Udah, jadi 5 menit juga segini. Apakah hasil perbuatan dosa yang lalu berpengaruh terhadap anak istri? Gini, Mas. Kalau taubat itu taubatan nasuha, dan kita barengi dengan kebaikan-kebaikan dan penjagaan terhadap anak, insya Allah semuanya dikatakan oleh Rasulullah, at-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu, orang yang bertaubat kepada Allah seakan-akan tidak punya taubat. Tapi kalau karakter itu menancap, keinginan maksiat menjadi watak dasar, maka akan nular, karena jin itu akan selalu memberikan pengaruh. Makanya dalam hadis Rasulullah dikatakan, al-irku dasasun, jin itu sangat berpengaruh kepada keturunan. Hanya hati-hati. Wah, baik. Anak memiliki kawan yang telah berzina, kemudian memiliki anak, namun mereka menikah tidak lama. Yang soleh, apakah perlu calonnya mengetahui asal-usul anak tersebut, ahli ini berkenaan dengan anak? Ya, diberitahu, karena nanti nikahnya gimana? Anaknya laki atau perempuan? Satu lagi, Ustaz, hal ini masih ikhtilaf. Namun nasab siapa? Halo sekalian, anak zina itu nasabnya ke ibunya. Kalau nikah walinya hakim. Dan zina itu kalau tidak ada pentingnya jangan diceritakan. Apalagi curhat sama ustaz. Emang ustaz bisa ngampuni zina? Yang mengampuni dosa siapa, Pak? Udah curhat sama Allah. Kadang-kadang ustaz anak berzina, nanti nular-nularin aja. Oke. Ngomong-ngomong kadang-kadang gak ngerti orang apa hukumnya mencantumkan nama bapak angkat anak angkat kepada bapak angkat, boleh, haram. Yang melahirkan adalah yang bapaknya. Ustaz, bagaimana sikap terbaik sebagai seorang anak ataupun menantu yang menghadapi orang tua atau mertua yang melakukan kesyirikan? Sedangkan jika ditegur pasti akan langsung marah karena sudah pernah seperti itu. Hadirin sekalian, berdakwah itu tidak pernah mengenal putus asa. Jangan menghukumi hati manusia sekarang seperti besok, besok seperti sekarang. Sekarang seperti kemarin. Hati itu berubah-ubah. Dan doa yang bukan dibalik-balik itu apa artinya? Kita akan mendapatkan kesimpulan sekarang tidak dengan yang akan datang. Maka yang penting terus menyampaikan. Cari kesempatan peluang yang pas untuk memberikan satu penjelasan. Cara sedang melakukan syirik ditegur langsung. Dan cara negurnya yang santun. Ya contoh aja sebagian ikhwan kadang-kadang menerapkan sunnah di rumah itu kaku. Setelah mendapatkan penjelasan dari ustaz tentang haramnya isbah, langsung Masya Allah ceramah bapaknya digunungi kabeh. Akhirnya bapaknya mau kondangan gak nemu ceramah. Waduh, ceramah aku potong kabeh. Suara betis. Maknya langsung dicurikan dalam. pokoknya mak, ini boleh nikah calon gue akhwat salam. Dia cadaran, pokoknya mak kalau kagak pakai cadar mas balimah, nanti mendingan gue kagak walimah. Padahal maknya belum apa-apa, jari tangan sebelum copot. Dan maksudnya bawahnya jari, atasnya cadar. Ini gak lucu. Apa kata-kata Masya Allah, nanti bapaknya bibit pak. Bapak ini ahli bid'ah, benar. Wah anak gue ini ngaji Masya Allah. Wah tak lulusan-lulusan, gede anak gue aja. Saya sekolahnya biaya kok sekarang saya dimasukkan neraka. Ini anak. Ya benar, ya betul kalau caranya seperti ini di stop ngaji itu. Nanti akhirnya yang jelek ustadznya, ini kisah apa ustadznya kan gitu. Yang dakwah itu bil hikmah. Di mas pertama kali pahami karakter dulu, ajak dialog secara umum dulu. Ya bahas masalah umum, kalau kampung pertanian, kalau ya apa aja penting masuk gitu. Coba bayangkan, saya sering sampaikan, saya menyadarkan orang tua merokok itu aja butuh 7 tahun. Coba bayangkan mbak, menjadi pemimpin tahlilan, setiap tahlilan dapat rokok gratis 2 pak. Coba, saya itu kalau pulang lihat rokok seambar itu, ya Allah, ini masuk asapnya ke badan semua. Tapi saya nggak butuh asap, alhamdulillah, hilang, ini hilang semua, pelan-pelan. Gitu loh. Dan kalau tidak sadar, yang penting sudah disampaikan. Pak Ustadz, apa yang harus suami lakukan terhadap istri yang susah memakai jilbab? Ada dua langkah. Pertama, tarikan saja. Oh, cembok. Ayo. Saya tarikan zainan yang jilbaban. Mantap. Kali-kali dia ajak ketemu nih, deh, jilbaban bagus. Yang kedua, daripada antum susah-susah memelihara istri gak jilbaban, mendingan melihara kambing gede-gede banyak buat umroh. Berarti tukar tambah. Itu selesai panjang. Tapi semua itu dilakukan di awal dengan nasihat. Caranya pertama diajak tak jalan ke rumah salah seorang ustadz di kolong, tolong ustadz nanti istri ustadz nasihatin istri saya itu malah jilbaban, itu jilbaban ke rumah ustadz aja itu kepaksa itu di kolong, diberitahu dulu, diajak ngaji tablet sekali-kali kalau memang belum bisa rutin, kasih buku hadiah kecil-kecil jangan gede-gede, kalau segede itu lihat aja banget, apalagi orang begini, orang yang sudah lama ngaji aja lihat buku gede malas. Kecil, baca, Masya Allah penting manfaat jilbab. Tidak, Insya Allah pelan-pelan diajak bergaul sama orang jilbaban. Ini trik-trik, Insya Allah berubah. Kalau enggak, ya sudah tadi itu. Dua tip, dua langkah, Insya Allah selesai. Saya pernah membaca ayat, dua tentang dulu. Apakah dosa besar seperti tukang zina, riba, dan tidak. Sirik sendiri, zina sendiri. Tapi seperti yang dikatakan saya Mbak, setiap berbuat dosa itu ada unsur siriknya. Kenapa? Ketika orang itu menyembah, ketika dia orang itu berbuat dosa, berarti mengutamakan hawa nafsunya. Berarti afara'aita man ittakhadha ilahan hawa, apakah kamu ingin tahu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dan ketika orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, apa mas namanya? Syirik. Makanya waspada, semua dosa itu bahaya. Bagaimana bila tahu bahwa tobat kita diterima Allah? Tapi sudah disampaikan, tanya lagi ini orang. Mana pernah? Bagaimana? Baca kalau gitu kitabnya. Bagaimana hukumnya seorang suami yang selalu membela orang lain dan tidak tidak percaya pada istrinya sendiri? Ya, gimana? Mungkin ini wanita merasa belum tentu seperti itu suaminya. Itu mungkin. Karena ada perempuan, nah bukan ada, rata-rata perempuan itu karakter watak utamanya lebih sensitif dan mendahulukan perasaan daripada akal. Satu. Lebih banyak ngomong daripada laki-laki. Makanya laki-laki ngomong, lihat kan? Sehingga kalau laki-laki, kalau menghadapi masalah, mikir dulu baru ngomong. Tapi kalau perempuan, ngomong dulu baru mikir, ya kan? Oh, rata-rata. Dan lebih dominasi kepada harta daripada laki-laki. Ini apa kepada pasangan. Tidak dengan laki-laki. Lebih dominasi kepada pasangan daripada harta. Makanya kenapa laki-laki dijanjiin tiga jari, perempuan enggak? Karena kecondongan laki-laki terhadap perempuan lebih tinggi daripada harta. Sementara kecenderungan perempuan terhadap harta lebih tinggi ketimbang laki-laki. Saya tanya, pernah enggak antum lihat laki-laki nikah orang umur 70 tahun? Perempuan. Jarang kan? Tapi sebaliknya, paham itu? Antum sangat mudah menemukan laki-laki 71 nikah 17. Tapi sangat sulit untuk ditemukan laki-laki 17 nikah 71. Ya kan? Itu menunjukkan bukti. Lagi saya kuatkan. Kalau ada perempuan ditawari, mbak, turun satu-satu. Ini ada emas, berlian, mutiara, rumah, gedung, dan juga mobil, Mercy. Emang laki-laki ganteng, mancung, tinggi, putih, nganggur. Jawaban perempuan pasti emang gue makan nganggur. Ini yang ini. Tanyain sama belak, gak percaya. Ya udah, jangan ngomong. Mereka lagi, mereka yang bicara kan? Emang gak yang ngomong. Bagaimana menasihatin orang yang bermaksiat, merokok, mau sholat berjamaah? Ada yang sekalian. Bilangin orang yang mau sholat merokok, malaikat gak mau deket. Kan di dalam hadis Rasulullah, orang ketika sholat baca Al-Quran itu kan malaikat mendekat sampai masuk ke dalam juznya, yaitu perutnya. Padahal Rasul mengatakan, man akala suman awbasolan falayakroban namusollana. Barang siapa yang sekarang makan dan putih dan mirah, jangan masuk masjid dekat-dekat masjid saya. Karena malaikat merasa terganggu dengan bau, seperti anak Adam merasa terganggu dengan bau. Akhir pertanyaannya, mana yang lebih bau, rokok satu batang dengan lima butir dan putih? Rokok, jelas. Loh, itu. Terserah antum menyimpulkan apa, mas, semua orang sepakat. Kalau memasukkan barang mulut, pasti jauh ke wifi, kecuali rokok malah cari wifi. Ada apa, kalau enggak satu spesies. Tiba-tiba cocok kalau enggak seperti itu. Ya. Antum pernah dengar, Masya Allah, Pak, saya makan sate Padang nikmat aja itu. Ya, pernah satu itu. Tapi kalau ngerokok menikmati. Apalagi makan pedes, udah rokok itu samsu, ikat enggak keluar tuh. Dan anehnya, Pak, tulisan gede gitu, buta huruf juga perokok itu, enggak baca. Merokok dapat menyebabkan empoten, belum? Empoten. Masih juga susah. Kalau bedah yang tidak mau menerima kebedahan. Dan orang yang menjadikan. Dan berapa? Masya Allah. Ini pertanyaannya banyak banget. Nanti aja. Tahun depan. Bagaimana hukum berzina tapi dia telah bertobat, apakah sudah walaupun tidak dihukum rajam? Cukup. Apalagi zaman sekarang untuk menegakkan hukum rajam tidak mungkin. zaman Rasul juga yang mungkin wanita yang datang ingin membersihkan diri dengan racun ditolak Rasul disuruh tobat, tapi dia memaksa, akhirnya diracun Rasul. Begitu juga naif yang nanti, ya Rasulullah saya berzina, apa otak kamu ada sesuatu yang konslet? Enggak ya Rasulullah, berpaling ke sini, ikuti, berpaling ke sini, sampai akhirnya diracun, bahkan menganjurkan si naif untuk bertaubat. Apa siksaan Allah terhadap seorang muslim yang bermaksiat sama dengan siksaan terhadap orang kafir? Apakah neraka untuk orang muslim yang disiksa karena maksiat sama dengan neraka untuk orang kafir? Hadirin sekalian, kaplingan ini tidak terlalu jelas dalilnya, makanya kita tidak usah bahas. Intinya, nama-nama neraka itu penekanan. Jahannam lil kafirin, inna a'dadna jahannam lil kafirina nuzulah. Sa'ir buat orang, lau kunna nasma'u au na'kil ma kunna fi ashabi sa'ir. Intinya, neraka itu dimasukin orang muslim bertingkat-tingkat. Ada yang paling terendah, paling teringan adalah cuma yang kena adalah sandalnya tok. Itu pun umbun-umbunnya mendidih, yaitu Abu Talib. Bagaimana yang masuk kakinya? Bagaimana yang masuk 70 hasta? Bagaimana yang masuk di keraknya? Yang dikeluarkan paling akhir bentuknya seperti arang, tidak kelihatan. Dan ini saya jelaskan panjang lebar di buku Rintangan Setelah Kematian. Dan nanti proses orang keluar dari neraka terakhir masuk surga terakhir. Tolong jelaskan apakah kelompok Maturidiyah dan Diab Abu Hasan Al-Asari. Maturidiyah itu Al-Maturidi Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Sleting ya, sezaman dengan Abu Hasan Al-Asari. Bagaimana cara agar istiqomah dalam ibadah? Wah, ini pertanyaannya satu publik ini. Bagaimana cara istiqomah beribadah? Karena banyak sekali fitnah. Caranya pertama simpel, tamasuk di kitab wa sunnah. Kemudian ala fahmi salatul ummah. Lalu berlindung kepada Allah dari fitnah. Ketiga, jangan sampai lepas dari ilmu sama ulama. Jangan sampai sekarang ini ada rutinitas taklim yang dikendorin. Dan tidak kalah pentingnya ikhwan yang terakhir. Menghindar dari mawaqi'ut tuhan. Man arada nafsu mawaqi'at tuhan fala yalumanna man asabiban. Barang siapa yang menjeburkan dirinya ke tempat-tempat yang meragukan, jangan salahkan orang yang suudon. Kalau anda sekarang jalan-jalannya di mall, tempatnya di gedung kolam, kapan bisa dapat hidayah? Makanya gak benar ada sebagian kiai yang katanya kiai berkaromah di Jawa Timur, kalau lagi mukiman perginya ke diskotik. Masya Allah. Ustaznya kemana? Pergi ke bar. Kenapa pak? Lagi nguji iman. Masya Allah, di masjid aja repot. Lagi di bar. Aneh-aneh aja. Bagaimana hukumnya, saya suka mengisi pengajian ibu-ibu, tapi tidak menggunakan hijab karena kemaluan mereka masih dangkal. Yang ngisi perempuan gak apa-apa. Kalau laki-laki ya susah ya. Ya antum paksain ketika ngaji harus pakai jilbab. Kalau enggak, anom pakai cadar bu. Tapi tetap melihat repot. Yaudah kalau begitu, ibu ngantar sini, saya ngantar ke sini. Alhamdulillah. Beri nafkah yang cukup. Saya merasa bersalah, tidak bisa beri nafkah cukup. Sehingga saya harus bekerja meninggalkan keluarga berumur. Istri harus bekerja di kantor. Belikan anak terbengkalai berdosa saya. Ya dosa, kita jadi tanyai. Dosa. Ya. Karena rumah tangga itu fungsinya ngobrol. Kalau antum pisah, untuk apa nikah? Gak ada fungsi kecuali status tok suami, istri. Terus anak, pendidikan, tanggung jawab, ya yalladina amanuku anfusakum. Nah, makanya sekarang cari solusinya. Intinya gini loh, jangan sampai antum merasa enak, keenakan dengan kondisi itu aja loh. Ada usaha. Dulu dulu anak pelaku maksiat, insya Allah sekarang bertobat, namun terkadang bernostalgia, melamun, lalu gendeng kambat itu. Bagaimana ngomong ini? Jangan diomong ini. Udah diberitahu, kadang bernostalgia. Ini kan kabung ngiler ini. Ada pendapat kalau Quran yang jadi mama apa? Siapa bilang mushaf di zaman Rasul itu tidak ada? Rasul sudah membeli. Dan mas ini loh mas, dan bid'ah itu yang tidak ada dalilnya. Sementara Allah berfirman, inna ahlina jam'ahu wa qur'ana, sungguh yang bertanggung jawab untuk menjaga penghimpunannya dan bacaannya adalah aku, yaitu Allah. Berarti Allah ini secara implisit, Quran ini suatu ketika dibukukan. Karena inna alaina jam'ahu. Nah kalau segala sesuatu sudah jadi, mana bid'ahnya? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kamilah yang bertanggung jawab memelihara penghimpunannya, pembacaannya. Selesai. Nanti terawih bid'ah. Repot, Rasul sudah terawih. Apa kriteria anak durhaka? Antum baca untuk anak soleh. Daripada lama-lama. Bagaimana kalau anak tersebut tidak mau tobat? Ya sudah. Itu urusan di antara dia dengan Allah. Karena resikonya anak durhaka ada, resikonya anak yang baik bil walidain sama ada. Untungnya in ahsantum ahsantum bi anfusikum wa in asatum falaha wa la tazru waziratu wizra ukhra. Bagi antum tablet nasihat dakwah ini selesai. Bolehkah kredit rumah lewat bank? Bolak-balik ditanya. Daripada ngontrak, ya jangan. Kok daripada? Ini nanti daripada pengong tahlilan. Betul baik. Alun dulu itu kaplingan di Bekasi itu dikembangkan terus insya Allah, ya itu dikembangkan terus. Bagaimana hukum orang yang masih menyimpan musik dan lagu di HP padahal dia tahu itu haram? Ya dosanya berlipat ganda, melakukan maksiat tahu itu lebih besar. Kadang-kadang disetel di masjid, jadi masjid kayak gereja sekarang mas. Lagi sholat keluar musik, lagi sholat keluar musik, masya Allah. Makanya inilah betul-betul kemenangan kaum kufar, bisa memasukkan musik ke Mekah Madinah, bahkan bisa memasukkan gereja ke Mekah Madinah. Padahal orang Kristen aja nggak boleh masuk Mekah Madinah. Ini lewat televisi. Dan sekarang awalnya pelan-pelan, awalnya mungkin rebana, kemudian akhirnya rebuan, kemudian akhirnya orgen, akhirnya apa? Gitar, piano masuk masjid. Selangkah seperti selangkah. Lantas tabiun nasana naman kana qablakum syibr. Sejengkal demi sejengkal. Bagaimana hukum poligami lebih dari 4 orang istri? Ini epret ini. Ini orang zina yang kalimatnya. Tolong dicamkan ya ikhwan. Fanjihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Dan ulama sepakat siapa yang nikah lebih dari 4 maka hukumnya yang kelimanya adalah zina. Ini berdasarkan penguat ada ghairan masuk Islam punya istri 10. Rasul mengatakan ceraikan 6 ambil yang 4. Seandainya lebih boleh maka Rasulullah akan membiarkan 10-10-nya. Ustaz, bagaimana hukum majelis taklim yang pria dan wanita bercampur dan tidak diberi hijab? Ya fitnah. Ustaz, apakah melihara televisi di rumah termasuk maksiat? Ya itu maksiat ya. Hah? Jika digunakan untuk nonton video ceramah Pak Ustaz, ya nggak apa-apa. Intinya, aslinya TV itu seperti pisau. Kalau dibuat ngiris tahu boleh, tapi kalau dibuat suami nggak boleh. Makanya saya sarankan, pertama, saya itu kadang-kadang heran. Ada sebagian ikhwan akhwat disuruh beli kitab, susah banget, tipinya gede. Itu. ngaji gundul terus, alias nggak pakai buku, nggak pakai ini, cetung ngaji kuping, akhirnya lepas-lepas terus, padahal kemampuan hafalannya itu di bawah satu. Akhirnya apa? Ngeblur terus ilmunya, beli buku susah, nulis susah. Tapi pipinya masya Allah. Kalau terpaksa nggak bisa jual, antum ganti stasiun semut. Kalau biar-biar gitu loh. Nah, dibuat nyetel ceramah ini, termasuk boleh. Dunia flora fauna, lihat ketek telanjang halal. Boleh? Boleh nggak? Boleh, udah kan enak. Pak Ustadz, apakah televisi termasuk? Ini tulisannya jelek. Kalau orang bikin dosa kepada keluarganya tapi dosa tersebut koma terpaksa hidup sampai pada akhirnya orang itu sudah tobat nasuha, tapi kenapa keluarganya menyuruh minum air sucian kaki ibunya, dan semenjak itu kehidupan orang tersebut sepertinya susah. Apakah kamu, apa ini, kamu orang itu? Saya nggak paham. Bagaimana mengajak suami supaya mau ke masjid? Beliin sarung, sandal kok ya, insya Allah pergi ke masjid. Terus belikan buku tentang fadilah masjid, keutamaan masjid, datang ke masjid sholat jamaah. Ya, kalau nggak bisa suruh telepon sama ustaz. Tapi intinya gini pak, yang membuat orang susah ke masjid bukan karena dia itu tidak bisa ke masjid. Lingkungannya membentuk, temannya yang ngajak main catur, main karambol, mancing, rumahnya TV-nya 24 jam, kesibukan nafsu, hawa nafsu yang berkeliaran, syahwat yang belum keturutan, ini orang susah datang ke masjid. Sementara ini, pengertian fadilah keutamaan datang ke masjid, pentingnya ke masjid, jamaah ke masjid, gak ada. Padahal bahasa ke masjid bagi laki-laki wajib. Ayah, temperamen tak? Oh, kalau orang temperamen gampang. Orang itu kalau temperamen, mas, caranya antum kalau ketemu orang seperti ini, kasih aja permen karet. Nah, sebelum ini ngomong, ini permen karet, kan? Ah, nggak habis-habis. Nah, kalau marah susah, karena mulutnya ada permen karet. Gini pak, marah itu kata Rasulullah ada empat. Orang yang gampang marah gampang sembuh, lumayan. Ada orang yang susah marah gampang sembuh, ini paling bagus. Ada orang yang gampang marah susah sembuh, ini juga repot. Ada orang susah marah susah sembuh, ini juga ribet. Jangan marah sekali marah, masya Allah. Lima tahun nggak ketemu lagi. Maka yang terbaik katanya Rasulullah, orang yang susah marah gampang sembuh, insya Allah. Dan pahami latak bob, orang marah itu pasti merugikan dirinya dan orang yang di sekitarnya. Belum lagi ngelimpar-ngelimpar, belum lagi kadang menceraikan istrinya. Setelah itu baru sadar, waktu istri saya terceraikan. Oh kan? Dan ketika marah, tidur. Kalau duduk masih marah, tidur. Kalau tidur masih marah, kebangetan. Ini keterlaluan udah. Ya udah ya. Terlalu banyak pertanyaannya. Jadi insya Allah, waktu juga yang membatasi. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma. Nah. Siapa? Oh.